يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان إخوات hadirin hadirat muslimin muslimah sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung ke bab 22 halaman 458, tajuknya nasihat. Nasihat ini bahasa Arab tapi sudah menjadi bahasa Melayu. Nasihat berupa amal soleh. Kerana dia termasuk dalam bab tolong menolong. Ya, ini dengan nasihat kita menolong sahabat kita untuk mendapat jalan keluar daripada masalah yang dihadapi ataupun menasihati dia kerana dia tidak tahu bahawa dia sedang melakukan sesuatu yang salah. Jadi nasihat ini banyak kebaikannya. Cuma memang kita sudah tahu ada orang yang boleh menerima nasihat, ada orang yang ego, takbur, dia tidak boleh menerima nasihat. Tapi percayalah, nasihat ini amal soleh. Nasihati manusia apa yang kita punya. Jangan kita mereka-reka untuk membetulkan kesalahan orang tanpa dikembalikan kepada Quran hadis. Sebab nanti kita akan lihat, saya katakan nasihat itu amal soleh kerana nasihat itu diambil daripada Al-Quran, diambil daripada hadis dan diambil daripada tentulah kata-kata ulama. Sebagaimana hadis kita akan baca tadi nanti, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Yakni bila beragama, perlu saling menasihati yang satu dengan lain. Kerana nasihat itu amal soleh dan membantu orang yang bermasalah ataupun orang yang tidak tahu bahawa dia sedang menghadapi sesuatu yang tidak bagus. Maka dia nasihati supaya ditinggalkan. Jadi daripada mana kita menasihati seorang? Daripada kita Allah. Ad-dinun nasihat. Qala liman qala lillah. Qala lillah yakni nasihat semua milik Allah. Kalau milik Allah yakni ambil daripada milik Allah yang diberikan kepada kita. Apa milik Allah? Al-Quran. Wali Rasulihi, nasihat itu milik Rasulullah SAW, ia datang dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang wajarkan kepada kita. Jadi diambil daripada hadis-hadis yang sahih. Qala liman, wa'alaikumsalam, qala liman, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa rasulihi, wali ya'immatil muslimin, untuk memimpin Islam, wa'amatihim dan orang awam. Jadi nasihati pemimpin, penasihati orang-orang awam ni, jangan sembarangan. Nasihati melalui Al-Quran dan menasihati melalui hadis. Jangan pandai-pandai ya. Kita cuba nasihati orang tetapi kita ambil daripada hawa nafsu kita. Tidak boleh. Kita ambil daripada Al-Quran dan hadis. Kalau tidak mampu, lebih baik diam. Lebih baik diam. Kalau tidak mampu, lebih baik diam. Tapi kalau mampu, apa saja yang mereka lakukan yang berkaitan dengan agama, kalau kita mampu, kita nasihati. Ini termasuk dalam bab tolong menolong. Bukankah di dalam bab yang lalu kita belajar tolong menolong? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Dan jangan bertolong-tolongan dalam bab permusuhan dan dosa. Jadi kalau membantu seorang sahabat untuk menasihatinya kalau dia melakukan sesuatu, pertama dengan Quran, kedua dengan hadis, oleh kerana ini amal soleh, setiap amal syaratnya kita tahu, pertama ikhlas. Jadi nasihatilah dia dengan ikhlas, dengan penuh keikhlasan. Sebab hati, dia bersambung dengan hati. Dia ada connection, dia ada hubungan. Tapi kalau bukan daripada hati, dia akan terpantul. Jadi keikhlasan itu penting. Oleh kerana syarat yang kedua adalah itibar, bermakna ambil Al-Quran hadis. Dalam Al-Quran penuh apa saja yang kita perlukan. Sebab Allah mengatakan, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi kekamilan Al-Quran, kesempurnaan Al-Quran, apa saja di dalamnya ada dalam bab-bab yang menyelesaikan persoalan agama. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan tamam. Jadi untuk menyempurnakan kekurangan manusia dalam bab agama, maka kita boleh ambil daripada Al-Quran hadis. Selainnya tidak ada. Jadi al-yawma akmaltu lakum, agama itu sudah sempurna. Apa, waalaikumsalam, apa saja yang dikendaki oleh manusia dalam persoalan agama, itu adalah dalam Quran dan hadis. Begitu juga untuk menyelesaikan masalah, kembalikan kepada Quran hadis, kalau yang bukan agama, kita tak jadi masalah. Tapi yang agama, tetap kita kembalikan kepada Quran hadis, kerana hadis yang akan kita bincang nanti, di antaranya dari kitab Allah dan daripada sunnah Rasulnya. Jadi nasihat, kenapa kita perlu menasihati orang-orang yang terutama beriman atau orang-orang Islam? Kerana Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya orang Islam itu bersaudara. Bila orang Islam bersaudara, kita wajib mencintai saudara kita. Hadis Bukhari, kita dah bincang tempoh hari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kamu, tapi diterjemahkan dengan maksud tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga kamu mencintai saudara kamu dalam Islam, bukan saudara kita si ibu sebapa yang ada kaitan darah daging, tetapi yang disuruh kita mencintai satu dengan lain adalah orang-orang beriman. Sehingga ayat ataupun hadis sahih tadi, hadis Bukhari, tidak beriman salah seorang kamu ataupun tidak sempurna salah seorang kamu imannya kecuali setelah mencintai saudaranya dalam Islam sebagaimana mencintai diri sendiri. Jadi kalau kita mencintai saudara kita dalam Islam, tolong dia. Yang pertama kita perlu tolong, apa sahaja yang boleh menjerumuskan dia ke dalam neraka. Sebab neraka ini satu penyiksaan yang paling besar, betul kan? Kalau kita tengok orang terbakar, dalam rumah tu ada orang, kita berusaha untuk mengeluarkan dia daripada kebakaran yang menakutkan ni. Bagaimana kalau kita tahu orang ni sedang menjerumus ke neraka, akan ke neraka kerana perbuatannya, takkan kita nak biarkan. Kalau kita merasa cinta kepadanya kerana saudara kita, kita nasihatkan. Tapi tetap nasihatnya daripada Quran, daripada hadis. Sebab yang kita urus adalah agama. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Bermakna setiap orang yang beragama berhak menasihati satu dengan lain. Malah itu satu amalan yang soleh kerana kita membantu dengan cara tolong-menolong menyelamatkan mereka daripada terjerumus ke dalam neraka. Waalaikumsalam. Dan tolong dia supaya dapat kebaikan dan kebahagiaan yang berkekalan, iaitu syurga. Ya, kalau kita kasih orang RM10 atau $10, dia dapat nikmat. Bagaimana kalau kita kasih orang itu syurga? Bagaimana caranya? Nasihat. Sebab nasihat itu kan ucapan. Nasihat itu kan berangan. Bila ambil Quran hadis, tentulah benar. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Tuhanmu, ini Quran. Jangan kamu ragu. Kecuali kalau orang tahu, kalau orang itu tak mau menerima Quran hadis. Kalau orang beriman, wajib dan dia tahu bahawa dia mesti berpegang kepada Quran hadis. Jadi agama kita adalah nasihat. Siapa yang perlu kita nasihat dulu? Saudara kita. Siapakah saudara kita? Bukan saja yang satu ibu, satu bapa ataupun satu keturunan, tetapi yang penting satu akidah. Apa dia? Satu agama. Kenapa? Ayat dalam surah Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Bahwasanya orang Islam itu saudara. Kalau Allah dah khabarkan seperti ini, anda katakan perkataan yang paling benar perkataan Allah. Kalau ini kita abaikan, kita belum beriman ataupun tak sempurna iman. Ayat ini ditujukan kepada kita mukmin. Kita orang mukmin kan? Kalau kita orang mukmin, peganglah ayat ini. Jadi cintailah saudara kita. Bila kita rasa mereka itu orang Islam, orang beriman, dalam surah Al-A'raf ayat 62, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ansahu lakum." Dan aku yakni Nuh memberi nasihat kepada kamu sekalian. Bermakna nasihat amalan para nabi dan para rasul. Bila amalan para nabi dan para rasul, nabi dan rasul diutus untuk kita. Untuk apa? Untuk kita contohi. Dan nabi dan rasul bawa kitab. Apa itu kitab? Kalamullah. Untuk apa kalamullah diturunkan? Untuk mengatur kita. Jadi aturlah manusia dengan nasihat. Yang jahat jadi baik. Yang tak beramal biarlah beramal. Dengan apa caranya? Dengan nasihat. Malah apa yang saya katakan ni, ya, berupa majlis ilmu adalah majlis nasihat. Majlis nasihat atas satu dengan lain. Jadi bernasihati atas satu dengan lain adalah sifat-sifat orang yang beramal soleh. Makanya tulis Nasihat adalah amal soleh. Kita sangka amal soleh yang kita buat untuk kita sendiri. Tetapi kita menasihati amal soleh untuk dia dan untuk kita. Untuk kita pahala Allah bagi. Kalau sesuatu yang kita nasihati dia tak pernah buat, kalau dia terus amalkan, kita sudah buat satu amal yang pahalanya berpanjangan. Sebab apa? Al-ilmu yuntafa'u bih. Nasihat kita adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau diturunkan kepada anaknya, cucunya dan sebagainya, subhanallah, pahala kita berganda-ganda. Tidak akan dikurangkan pahala yang diberikan kepada dia, yang diajarkan kepada orang lain, pahala ini kita akan terus dapat. Jadi jangan lokek-lokek untuk menasihati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Jemput ya. Begitu juga Nabi Hud. Di dalam surah Al-A'raf 58, wa ana lakum nasihun amin. Dan Hud, dan aku yakni Hud adalah pemberi nasihat yang terpercaya bagi mu sekalian. Kalau dikatakan amin, amin ni amanah. Amin sifatnya amanah. Jadi dalam amanah, tentulah amanah yang Allah beri kepada kita paling besar sekali adalah Quran Hadis. Yang mana Allah pernah mengatakan kepada kita, inna aradnal amanatah. Allah mengatakan, aku mempersembahkan amanah. Kepada apa? Kepada gunung, kepada bukit. Yang besar-besar ni. Tetapi gunung dan bukit yang besar-besar ni dia tak boleh terima. Sedangkan dia kuat. Tetapi yang menerima adalah manusia. Sedangkan manusia sifatnya jahil dan kufur. Itu Quran mengatakan seperti itu. Jadi amanah yang dikatakan amanah paling besar sekali adalah Quran Hadis. Makanya menjaga amanah ini, Rasulullah SAW sudah memberi khabar tentang orang yang tidak menjaga amanah. Orang yang tak menjaga amanah boleh dikategorikan sebagai orang munafik. Karena dalam hadis, ayatul munafiki thalathun. Ini hadis Muslim. Ayatul munafiki thalathun, idha haddatha kathaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana. Tanda-tanda munafik itu adalah tiga. Pertama, cakap bohong. Ia ini, apa saja yang berkaitan dengan agama, dibohong. Yang kedua, apabila bercakap, bohong. Wa idha wa'ada akhlafa. Apabila berjanji adalah dibohong. Menyalahi janji. Kita berjanji dengan Allah. Bila masuk Islam, istislam. Menyerahkan diri kepada Allah. Dengan apa? Untuk menjaga dan untuk menyampaikan agamanya. Untuk menjaga agama ini, yakni kita mengamalkannya, menjaga cara mengamalkannya dan untuk menyampaikannya. Okey, bagaimana kita mengamalkan? Kalau itu kita mengamalkan ikut Quran dan Sunnah, itu kita jaga amanah. Dan begitu juga, bila kita menyampaikan Quran dan Sunnah, kita ikut amanah. Tapi kalau sebaliknya, mana kita sudah buat bid'ah. Jadi amal ini besar. Apa dia? Quran dan Hadis sebagai agama kita. Begitu juga, kalau kita dah berjanji untuk berpegang kepada Quran dan Hadis, jangan dikhianati. Karena ada tanda munafik mengkhianati agama. Wa idza tumina khana. Apabila diberi amanah, dia berkhianat. Bagaimana mengkhianat? Menasihati orang tak ikut Quran dan Hadis. Beramal tidak ikut Quran dan Hadis. Satu tadi tanda-tanda khianat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, peleralah agama ni. Nasihati orang yang kekurangan. Tetapi nasihati diri kita dulu sendiri. Setelah kita nasihati diri kita diri sendiri, adinu nasihat, kita berpegang kepada agama tersebut, maka kalau mampu, sampaikan kepada orang lain. Ya? Jadi, Nabi Allah Hud mengatakan, dan aku yakni Hud adalah pemberi nasihat yang terpercaya, amin, ya amanah, bagi sekalian. Ya, bagimu sekalian. Jadi, amanahnya apa dia? Nasihatnya pakai Quran, pakai hadis. Itu yang berkaitan dengan agama. Tetapi yang berkaitan dengan dunia, tak boleh pakai Quran hadis. Ya, ada orang pakai kereta begitu, begini katakan. Kalau rosak, kita tak ada apa ilmu dalam Quran hadis untuk betulkan kereta dan sebagainya. Kita nasihatkan pergi workshop. Ha? Jangan panggil kita nasihatkan bagaimana nak repair. TV yang terosak dan sebagainya. Urusan dunia, kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bila urusan dunia kamu, kamu urus. Tapi urusan agama, cari pakarnya. Siapa pakar agama? Ulama'. Dan Allah mengatakan, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu. Tanyalah kepada pakarnya jika kamu tidak tahu. Jadi, kita masih berkaitan dengan tajuk yang lalu. Kita disuruh tolong-menolong. Bagaimana menolong sahabat kita, di antaranya dengan nasihat. Kenapa kita katakan menolong mereka dengan nasihat? Kalau tidak dinasihati, ditakuti terjerumus ke dalam neraka. Saya katakan tadi, kalau kita melihat orang di dalam rumah yang sedang terbakar, bagaimana kita nak tolong? Kita usaha dengan sedaya upaya. Kalau dibiarkan orang itu buat maksiat, kita biarkan, kalau orang itu terjerumus ke dalam neraka, kita menzalimi dia. Bagaimana menolongnya? Dengan menasihati. Sebab adidun nasihat. Begitu juga, ada perintah daripada Allah dan Rasulullah secara langsung. Ya, pada Rasulullah SAW mengatakan, Man ra'a minkum mungkaran, fa yughayyiru biyadih. Fa illam yastati' fa bilisanih. Fa illam yastati' fa biqalbi, wa dhalika adha'aful iman. Apabila kamu melihat kemungkaran umum, tetapi terhadap orang Islam, kita wajib, kerana ayat ini mengatakan, hadis ini mengatakan, ayat apa, Man ra'a minkum mungkaran fal yughayyiru biyadih. Apabila melihat kemungkaran, tak ubah dengan tangan kamu. Ada yang mengatakan tangan itu kuasa. Kalau kita punya kuasa, gunakan kuasa kita. Apabila tak ada kuasa, kita gunakan lisan kita. Bercakap. Bercakap. Apabila tidak boleh dengan lisan kita, kita benci dengan hati kita. Tetapi yang ketiga, ataful iman. Iman lemah. Kenapa? Kita tak sanggup menolong orang tu yang sedang dalam kesusahan. Cuma, saya katakan tadi, orang yang kita nak tolong ni dua. Satu yang ikhlas menerima nasihat kita, yang satu sombong. Bila menghadapi orang sombong, kita pula jangan marah. Kalau kita dah marah, nasihat kita Allah tak terima. Sebab kita disuruh dengan cara ikhlas. Itu kan amal soleh. Nasihat orang, orang tak terima, bergaduh dengan dia, siapa suruh? Sedangkan kita disuruh cari kebaikan. Kalau dia jadi musuh, itu tak dapat kebaikan. Jadi nasihat orang tu dengan Quran, dengan hadis. Terima alhamdulillah, tak terima, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerana hatinya dah mati. Akan kembalikan kepada Allah supaya Allah hidupkan hatinya. Sebab dalam diri manusia ada dua. Hidup fizikal dia, yang ni makan minum ni hidup. Satu lagi hati. Hati. Hati hidup dengan ilmu dan iman. Jadi orang yang mati, kalau orang mati hatinya, kalau kita baca Al-Quran hadis, dia takkan boleh terima. Macam diistilahkan oleh Al-Quran, disumbat telinganya bukan satu jari, tapi asabi'ahum. Jari-jari mereka. Jadi kalau kita mencintai atas orang lain, apa dia antara yang boleh kita bantu? Dan kita tahu bahawa sedekah, bukan saja dengan duit, kita dah belajar tempoh hari, di antara sedekah adalah nasihat. Perkataan yang baik itu nasihat. Dan kata Rasulullah SAW, amar ma'ruf nahil mungkar adalah sedekah. Amar ma'ruf nahil mungkar adalah sedekah. Amar ma'ruf nahil mungkar adalah, kita katakan, dengan Quran dan hadis. Subhanallah. Dan bila kita mencintai Quran hadis, itulah yang kita pakai bila menghadapi sesuatu yang perlu kita lakukan. Quran hadis. Tapi kalau orang tak mencintai Quran hadis, dia tak ada modal. Meripiklah dia. Ingat dia. Kadang-kadang orang yang kita nasihati lebih pandai daripada kita. Tetapi bila Quran, tak ada orang yang boleh mengatasi Al-Quran. Bila hadis, tak ada orang yang boleh mengatasi hadis. Profesor bagaimanapun, cantik macam mana pun, bila Quran hadis, dia tak boleh tolak. Tolak dia, kapi. Tolak Quran, tolak hadis, kapi. Dan membaca Al-Quran, satu huruf, 10 pahala. Kalau membacakan Al-Quran, nasihat kepada dia, pahala membaca Al-Quran, dan pahala memberi nasihat. Dan kalau orang itu ikut, dia lakukan, kita dapat pahala apa yang diikut, tidak dikurangkan sedikit pun. Kalau orang itu ajarkan kepada orang lain, hasil daripada nasihat tadi yang diterima, kita akan dapat pahala berganda-ganda. Kerana dalam hadis Bukhari, Man sanna sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amala biha. Siapa yang menunjukkan satu sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang menirunya. Jadi, nasihat itu penting. Kerana kerosakan satu-satu bangsa, kerosakan satu-satu negara, ataupun kerosakan sesuatu rumah tangga dan keluarga kerana kurang nasihat menasihati. Kurang nasihat menasihati. Biarlah, bukanlah hal aku. Ha, itu dia. Lantak dia lah, aku tak kena guna. Kerosakan ni, dia macam satu penyakit, dia boleh merebak. Macam satu virus. Kalau tak dicegah, dia akan merebak-merebak. Bila dah semua kena, susah. Mahal. Untuk menghapuskannya. Jadi sebelum perkara kecil ni jadi besar, salinglah menasihati. Kata Rasulullah SAW, tanasahu, saling bernasihati, nasihat-nasihatilah kamu. Jadi kalau kita lihat di halaman seterusnya, hadis 181, فالأول عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. Hadis 181 dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Ini agama Islam keseluruhannya adalah nasihat. Lalu kami tanyakan, bagi siapa atau untuk siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara keseluruhannya. Jadi kitabnya bermakna kerana lillah, ini milik Allah. Kalau milik Allah, bermakna kita ambil daripadanya. Milik Allah. Kita ambil daripada milik Allah. Milik Allah itu Quran yang sampai kepada kita. Sebab Quran itu nasihat. Sebab agama nasihat. Agama kita Quran hadis. Ambil daripada Quran. Yang kedua, kitabnya. Ya, kitabnya tentulah Al-Quran. Dikuatkan dengan Rasulnya. Rasulnya sudah wafat. Kenapa kita ambil Al-Quran? Allah tak turun ke bumi. Yang diturunkan Quran. Nasihat daripada Allah. Allah tak turun ke bumi. Kita ambil Al-Quran. Kedua daripada Rasulullah SAW dah wafat. Rasulullah SAW tak akan turun ke bumi lagi sebelum wafat. Maka Rasulullah SAW sudah menyampaikan kitabnya. Kita ambil daripada kitabnya. Yakni sunnahnya. Atau hadis-hadis yang sahih. Untuk siapa nasihat ni? Yang berupa Quran hadis. Yang berupa Quran hadis. Quran hadis adalah agama. Sebab agama kita Quran hadis. Untuk siapa? Pertama sekali untuk pemimpin. Kerana kalau pemimpin rosak, semua rosak. Betul kan? Sebab pemimpin menjaga segala-galanya. Polis dijaga, askar dijaga, politik dijaga, ekonomi dijaga. Apa saja dijaga. Kalau dia rosak, segala-galanya boleh rosak. Maka nasihati dia. Yang kedua, kepada orang Muslim keseluruhannya secara umum. Jadi orang Muslim, kalau pakai hadis ni, kalau dinasihati, dia tidak boleh marah. Sebab wajib kita menasihati. Dan tanda orang sayang kepada kita, orang nasihati kita. Kalau tidak, buat apa dia sibuk-sibuk. Kerana nasihat dan agama adalah untuk menyelamatkan daripada api neraka, Syekh. Nasihat dan agama untuk menambah pahala. Seperti sembahyang. Ketika nasihati dia supaya sembahyang. Kalau tak sembahyang, masuk neraka. Kita nasihati dia sembahyang. Kalau tak sembahyang, kita ajar supaya dapat pahala. Bermakna kita membantu dia, menolong dia. Ini satu yang besar. Tetapi kalau orang tu dia katakan hal aku, kau jangan jaga. Jangan, apa kata orang Melayu, jangan jaga tepi kain orang. Katakan, aku wajib menjaga tepi kain kau. Kerana perintah Allah dan Rasulnya. Tapi bukan masalah pribadi. Pribadi kau kasar. Tetapi masalah agama, kami wajib menasihatinya. Jadi hadis Muslim ini menunjukkan seorang yang beriman, pertama sekali mencintai saudaranya dalam Islam. Dan mencintai seorang itu akan saudaranya yang sama Islam, dia menolongnya. Bagaimana cara menolongnya? Kita katakan menolong ada dua. Satu sedekah dengan duit. Tapi yang kedua, sedekah dengan nasihat. Sebab kita dah bincang tempoh hari, ada orang-orang Arab, sahabat Rasulullah SAW, mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mereka itu pagi, petang, malam bersedekah. Jadi dia cemburu. Dia nak bersedekah tak duit. Apa kata Rasulullah? Amar ma'ruf nahil munkar sedekah. Jadi nasihat itu adalah sedekah. Nasihat itu adalah amal soleh. Nasihat itu wajib bagi orang yang punya ilmu. Nasihat sama ada berupa buka kelas seperti ini atau secara umum. Ya kan? Subhanallah. Pengesahan hadis. Hadis ini adalah hadis riwayat oleh Muslim. Hadis ini merupakan dasar utama. Oleh kerana itu, para ulama mengkategorikannya sebagai salah satu hadis yang menjadi poros agama. Jadi kalau kita memahami hadis ini, sewajarnya kita amalkan. Jadi nasihatilah antara satu dengan lain. Saya minta jangan sombong. Kalau orang nasihati kita, kita dengar. Jangan kita katakan kau tak perlu nasihati aku. Jangan share. Kita nasihati sahabat kita kerana kita sayang kepadanya. Tetapi orang sekarang saya tidak tahu. Hatta anak murid ikut kuliah ni. Bila tak kena, saya tahan di luar. Saya nasihatkan. Sedangkan tak ada orang tahu. Kalau dia tak menerima cara ikhlas, walaupun saya beri dengan ikhlas, kalau dia sombong, dia rasa tersinggung, sedangkan saya tak cerita dengan orang lain, besok dia buat masyarakat dengan kawan-kawannya. Setelah buat masyarakat, apa dia buat? Dia cari pasal. Dia cari hal, akhirnya dia tak dapat apa. Kawan-kawan yang tertipu dengan syaitan seperti dia, kawan tu pun akan jadi seperti dia. Sebab kata Rasulullah, Al-Mar'u ala dini khalilih. Seseorang mengikut agama siapa yang jadi temannya. Pilihan dia. Kalau dia memilih dia, jadi seperti dia. Kalau pilih ustaznya, tinggalkan dia. Sejak lagi kita ada satu subjek, kewajipan menuntut ilmu di situ. Kita akan sentuh bagaimana sikap ahli sunnah wal jamaah bertalaki dan menghadap guru. InsyaAllah. Ya? Kosa kata asing. Kita tinggalkan yang itu, kita terus ambil kandungan hadis. Kerana kita nak jimatkan waktu. Kewajipan kaum muslimin untuk beri nasihat kepada sesama mereka. Wajib hukumnya. Jadi bila seseorang melaksanakan kewajipannya, orang lain jangan marah. Depan saya Jaafar. Saya nasihat dengan Jaafar. Kalau Jaafar marah, bermakna sombong. Bermakna dia menafikan kewajipan saya. Jadi dengarlah. Sabar, dengar saja. Kalau nasihatnya bukan hadis, tapi kalau nasihatnya bukan-bukan, kita minta syekh, kalau boleh ada dalil. Kalau tak ada dalil, anda tidak boleh tegah anda buat ni. Ya kan? Ataupun dia tak hafal dalilnya. Tetapi dia katakan dalam Al-Quran ada dalilnya. Kalau mampu, katakan surah apa ayat apa. Ataupun dalam hadis ada dalilnya. Kalau mampu, katakan Bukhari, Muslim dan sebagainya. Paling-paling kita katakan seperti itu kalau tidak menghafal ayatnya. Kenapa? Sebab nasihat merupakan tiang dan sendi agama yang kukuh. Kalau agama kita runtuh, siapa yang meruntuhkannya? Penggandunnya lah. Kenapa penggandunnya meruntuhkan agama ini? Kerana buat maksiat. Kenapa nak maksiat bermahrajalela? Tidak ada orang yang menegahnya atau menasihatinya. Makanya nasihat ini adalah satu cara menyelamatkan agama dan menguatkan antara satu dengan lain. Betul kan? Dan nasihat ini adalah untuk menjaga akhlak. Paling-paling menjaga akhlak. Sebab agama kita akhlak. Bagaimana nak menjaga akhlak satu dengan lain? Nasihat. Saya katakan agama ini akhlak kerana Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat isteri Rasulullah SAW. Siapa? Aisyah. Tentang akhlak Rasulullah SAW. Aisyah mengatakan akhlak khuluquhul Quran. Akhlaknya Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran agama saja. Kemudian Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau yang Muhammad mempunyai akhlak yang azim. Dan kata Rasulullah, khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Kerana akhlak. Lihat, bila akhlak orang Islam rosak, teroris sekarang diberikan kepada siapa julukannya? Orang Islam tidak berakhlak sekarang. Dari segi apa sekalipun. Contohnya, kata Nabi, Islam itu paling tinggi kalimah Allah. Yang paling bawah, membersihkan jalanan. Tapi sekarang, kita pergi negeri Islam, ada akhlak kan ni? Kata Rasulullah, senyum itu sedekah. Itu akhlak. Berkata benar itu sedekah. Sehingga orang senang. Sebab itu berupa nasihat dan sebagainya. Tapi oleh kerana nilai-nilai ini sudah tak ada pada orang Islam, yakni nilai-nilai akhlak, maka orang Islam runtuh. Jadi menolong antara satu dengan lain adalah dengan nasihat. Dan nasihat itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu akhlak. Untuk membentuk akhlak yang mulia adalah Al-Quran. Kerana Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semua, innama bu'istu liutammima makaramal akhlak. Bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Jadi pertama sekali Rasulullah SAW diutus adalah untuk akhlak. Jadi bagaimana untuk membentuk akhlak yang baik? Saling menasihati. Saling menasihati. Jadi kekuatan kita di antaranya bila kita berakhlak. Kenapa orang sekarang tak mau masuk Islam? Kerana akhlak orang Islam lebih teruk daripada akhlak orang-orang kafir kebanyakannya. Poin seterusnya. Di antara penjelasan yang sangat berharga tentang hadis ini adalah yang saya dapatkan dalam buku ta'zimu qadaris as-salah. Saya tak pernah dengar buku ni. Ya, karya Ibn Nasar ketiga dia mengatakan. Ala kulli hal, bila ulama mengedepankan buku ni, walaupun saya tak tahu saya pernah baca tidak buku ni sebab terlalu banyak buku ya di rumah saya melambak-lambak. Tapi yang saya baca biasanya saya ingat. InsyaAllah. Sebagian ulama mengatakan bahawa inti dari nasihat adalah perhatian penuh dari dalam hati kepada orang yang dinasihati. Makanya perlu ikhlas. Jangan menasihati orang untuk menunjuk-nunjuk. Ataupun untuk menunjukkan kepada orang itu, membuktikan aku lebih pandai daripada kau. Itu tidak bolehlah. Sebab memang ada orang terasa. Dia tak mau dinasihati kerana dia tak mau dia dianggap bodoh. Tetapi bagi anda, siapapun menasihati, orang tak akan menasihati kita kebiasaannya kecuali dia sayang kepada kita. Tapi kalau anda menganggap orang menasihati kita untuk menghina kita, buang persepsi itu. Itu lebih baik. Kita dengar saja. Ya? Kecuali kalau orang gila lah nasihat kita, kita dengar. Orang gila nasihat kita, kita dengar itu bermakna kita sama seperti orang gila. Sebab orang gila tak ada akal. Begitu juga budak kecil yang belum akil baligh. Ya, dalam hal-hal agama, tetapi kalau dia bawa Al-Quran tetap kita dengar Al-Qurannya. Sebab kata Ali, jangan kau dengar siapa bercakap tapi kau dengar apa yang dicakap. Jadi kalau bawa Quran hadis tetap kita dengar kerana Qurannya dan hadisnya. Kita teruskan. Sehingga dalam buku ini dikatakan, siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Sama ada seorang ulama atau bukan ulama. Tapi kalau ulama lagi kita dengar ya. Dalam hal ini nasihat terbagi dua. Iaitu nasihat yang wajib dan nasihat yang sunnah. Nasihat yang wajib kerana Allah adalah tingginya perhatian dari pemberi nasihat dengan menyertakan kecintaannya atau kecintaan kepada Allah dalam melaksanakan hal-hal yang wajib dan menghindari hal-hal yang diharamkan. Ya, ini dia. Kalau oleh Allah SWT. Sedangkan nasihat bersifat sunnah adalah pengutamaan cinta kepada Allah atas cinta pada diri sendiri. Ini dapat terwujud dengan ditawarkannya dua hal. Salah satunya untuk dirinya sendiri dan yang lainnya untuk Rabnya. Maka dia mendahulukan perbuatan yang ditujukan untuk Rabnya, yakni ikhlas kerana Allah. Dan mengakhirkan perbuatan yang ditujukan kepada dirinya sendiri. Sebab kalau hanya untuk dirinya, dia riak, dia sombong, dia nak tunjuk bahawa dia pandai dan sebagainya. Tapi kalau untuk Allah, kita tawadhu. Kemudian baru kita mengharapkan untuk kita sendiri. Sebab dengan nasihat ni, bila nasihatkan orang, takkan kita nak membuat. Bermakna kita dah buat, baru kita nasihatkan orang. Sebab kalau kita tak buat, kita nasihatkan orang, Allah sudah menurunkan ayat, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sebesar-besar kepercayaan Allah, engkau suruh orang buat, tapi engkau tak buat. Itu Allah benci. Dan bagaimana Yahudi dilaknat? Yahudi dilaknat kerana suruh orang buat, tapi dia tak buat. Jadi kita kena nasihati orang dan nasihati diri kita sendiri. Suruh orang buat, bagaimana kita kena buat? Demikianlah penafsiran makna nasihat bagi Allah. Baik yang bersifat wajib ataupun sunnah. Demikian juga dengan beberapa penafsiran yang akan kami sebutkan sebagian di antaranya agar dapat dipahami secara rinci oleh orang yang tidak bisa memahaminya secara global. Nasihat yang wajib adalah menghindari larangannya dan menjalankan semua kewajipan yang diberikannya dengan seluruh anggota badan. Seperti solat, kita melaksanakan dengan anggota badan, dengan hati. Ya kan? Selama apa? Selama hal itu merupakan ketaatan baginya. Jika dia tidak mampu mengerjakan yang wajib kerana tersebut penyakit atau penjegapan atau alasan lainnya, dia harus bertekad untuk melaksanakannya jika telah lepas dari halangan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Laisa 'alad du'afa'i wala 'alal mardha wala 'alal ladzina لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. Tiada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan atas orang-orang yang tidak memperolehi apa-apa yang akan mereka nafkahkan apabila mereka melakukan ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Jadi diutamakan nasihat di sini dengan ikhlas. Diutamakan nasihat dengan ikhlas. Ya. Memang banyak sekarang jadi penasihat. Ya. Persatuan ada penasihat, peniaga ada penasihat, apa saja ada penasihat. Apakah si penasihat ini betul-betul penasihat atau sebagainya? Wallahu a'lam. Tapi kerana si penasihat lebih teruk daripada yang dinasihati, betul kan? Sebab dia jawatan saja. Tapi mudah-mudahan kita menasihati antara satu dengan lain bukan kerana jawatan, kedudukan, tapi kerana ilmu kita dan keikhlasan. Ulang lagi sekali. Mudah-mudahan kita jadi penasihat bukan dilantik, diberi jawatan dan sebagainya. Tetapi kita memberi nasihat kerana ilmu kita dan kewajipan kita. Dan kalau tak ada ilmu, lebih baik saya katakan awal-awal tadi, diam. Anta tak ada ilmu nak nasihatkan orang, lebih baik anta diam. Sebab kalau anta tak ada seringgit, macam mana anta nak kasih 10 sen? Kalau anta tak ada sedolar, bagaimana anta nak kasih 10 sen? Apa anta nak bagi? Jadi kalau ada, baru kita bagi. Supaya senang, saya misalkan seperti itu. Ya kan, orang minta seringgit. Ya kalau kita ada seringgit, kasih semua. Kalau orang minta seringgit, kita tak ada, apa kita nak bagi? Begitu juga kalau nasihat. Kalau tak ada ilmu, bagaimana kita nak nasihatkan orang? Subhanallah. Ditakuti nanti merepek. Orang dah benci dengan orang yang merepek. Sedangkan ilmu seperti ini pun orang dah tak suka. Apalagi nasihat yang tak diisi. Okey, kita teruskan. Adapun penjelasan yang panjang lebar ni, tuan-tuan boleh baca sendiri. Saya rasa tidak berat untuk baca sendiri. Ya? Dan kita terus ke halaman 462, hadis 182. Adapun penjelasan-penjelasan yang dalam teks di sini, insyaAllah bacalah di rumah. Kalau tidak faham, ditanyakan di kuliah akan datang. Kerana kita banyak lagi, ada 3 jilid lagi yang kita nak habiskan. Saya tak akan tinggalkan kecuali bukunya habis. Adapun yang saya tinggalkan, saya suruh anda baca di rumah. Tak faham, sebab ini bahasa-bahasa yang mudah. Tak faham, bawa ke kuliah, ditanyakan semula. Dan kita terus melangkah ke hadis 182. As-Sani عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. Hadis 182 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk sentiasa mengerjakan solat, menunaikan zakat dan memberi nasihat kepada setiap orang muslim. Saya nak tanya, kerjakan solat amal soleh kan? Kerjakan solat amal soleh. Keluarkan zakat amal soleh. Wajib kan? Kenapa menyuruh, menasihati antara satu dengan lain dimasukkan dalam kategori ini? Kerana sama jawab wajibnya. Sama wajibnya. Kita diwajibkan solat. Bila kita mengerjakannya, bermakna kita sudah beramal soleh. Kita diwajibkan keluarkan zakat. Apabila mengeluarkan zakat, bermakna kita sudah beramal soleh. Kalau kita tak mengerjakannya, bermakna kita berdosa. Malah boleh membawa kepada kekafiran kalau solat dan zakat. Tetapi, bahayanya meninggalkan nasihat, orang itu boleh rosak. Dan kerosakan ini menyeluruh. Saya katakan tadi, penyakit rosak ini boleh, sebagaimana virus, boleh pergi ke mana-mana. Bila dah menyeluruh, kerosakannya kita nak nasihati susah. Seperti bid'ah dulu di sini. Asalnya tak ada bid'ah. Tapi bila dah menyeluruh, mana satu kita nak nasihatkan? Ya kan? Kat bawah ustaz. Ustaz kat menyeluruh dah banyak dah. Jadi sebelum benda tu berlaku, kita nasihati. Sebab nasihat ni, dia menjadi asas agama. Kalau agama sudah rosak, maka dia akan roboh. Supaya agama kita kuat, pakailah hadis tadi, nasihatilah antara satu dengan lain. Saya katakan kita tidak akan menunjukkan cinta kita kepada orang-orang yang beriman kecuali di antaranya menolong mereka. Bagaimana cara menolong mereka, nasihati mereka. Sebab mereka kalau buat maksiat yang boleh menjerumuskan dalam neraka, bermakna kita sudah biarkan diri ke neraka, kita tidak sayang kepadanya. Kita tidak sayang kepadanya. Kalau sayang kepadanya, nasihati. Di sini, saya baca lagi sekali. Aku berbaiat. Apa dia baiat? Taat setia. Dan kalau tak baiat dengan Rasulullah SAW, bermakna kafir. Begitu juga kalau ada khalifah nanti. Khalifah. Bukan pemimpin. Sekarang yang ada bukan khalifah. Rasulullah SAW di akhir zaman, Islam ini akan dipimpin oleh sultan-sultan. Pemerintah-pemerintah. Mesir pemerintah. Saudi pemerintah. Kuwait pemerintah. Malaysia pemerintah. Islam akan menjadi seperti itu. Pemerintah-pemerintah. Apabila pemerintah-pemerintah seperti ini, kita tidak wajib bai'at. Yang diwajibkan bai'at kepada khalifah. Dikatakan khalifatul kubra. Oleh kerana sekarang tak ada khalifah, maka kita tidak wajib bai'at. Dan Rasulullah SAW mewajibkan bai'at. Dan mereka bai'at di antaranya. Perjanjian dalam bai'at, solat. Kedua zakat, ketiga saling menasihati. Sebab dakwah ni, antara satu dengan lain, antaranya dengan nasihat. Nasihat itu adalah dakwah. Nasihat itu dakwah. Sehingga dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr, kita dah baca tempoh hari. Demi masa manusia sentiasa dalam kerugian. Illa alladhina amanu. Kecuali orang yang beriman. Wa amilu salihat. Dan beramal salih. Apa itu amal salih? Wa tawasaw bil haq. Wa tawasaw bil sabar. Wa tawasaw bil haq berwasiat. Yang ini menasihat. Wa tawasaw bil haq berwasiat. Menasihati dengan hak. Hak itu saya katakan. Dan Allah menjelaskan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang dikatakan kebenaran hak itu Quran hadis, jangan kamu ragu. Jadi cara kita nak nasihati satu lain supaya jangan orang Islam tu mendapat kerugian yang besar, umum supaya jangan dapat kerugian yang besar, saling menasihati. Wal asri, demi masa rugi manusia. Kenapa? Kehancuran menunggu. Kehancuran menunggu. Supaya tidak hancur, beriman dulu. Wal asri, innal insana lafi khusr, manusia dalam kerugian. Yang dalam kehancuran. Illa ladina amanu. Kecuali orang yang beriman. Apa tanda orang beriman? Illa ladina amanu. Wa'amilus salihat. Orang beriman, pasti beramal soleh. Apa di antara isi amal soleh? Wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bil sabar. Menasihati antara satu dengan lain dengan hak dengan Quran hadis, tapi dengan sabar. Sebab antara kita bila nasihati keluarga kita, misalnya, kita dah tahu hukum-hukum bid'ah, dah tahu dalilnya. Tiba-tiba ada keluarga kita buat bid'ah. Kan kita nasihati. Kalau dia tak boleh terima, bukan tak terima saja. Jadi pasal. Jadi pergaduhan. Perpecahan, misalnya. Apakah kita akan bersifat sebagaimana orang jahil? Terus jadi musuh? Terus bergaduh? Tidak. Kita kena sabar. Jangan emosi. Sebab kita beribadah ini untuk cari pahala. Bukan cari pengikut. Oleh kerana dia tak berikut, maka kita jadikan dia musuh. Jangan. Dia tak berikut kerana tak dapat hidayah. Itu kerja Allah. Kerja kita dah sampai. Ya, jadi nasihat dengan sabar dan nasihat dengan Quran hadis. Sebagaimana kita baca tadi. Jadi tanda orang beriman apa? Saling nasihat menasihati. Kalau orang tak mau terima, kita sabar. Sabar kita dua. Satu sabar jangan emosi. Satu sabar, kalau orang tu emosi, kita kena hadapi dengan baik. Ya kan? Tetapi kadang orang tu tak emosi, kita yang emosi. Bila kita emosi, orang pun nak emosi, nama-nama bergaduh. Itu bukan berdakwah. Itu jadi apa? Jadi pengikut. Kita bukan disuruh jadi pengikut, tapi disuruh mengajak manusia supaya mentaati Allah dan Rasulnya. Kita teruskan, sahabat. Pengesahan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tentulah hadis ini muttafaq alaih. Kandungan hadis. Nasihat dan menasihati di antara kaum muslimin merupakan perjanjian nabawi. Lihat apa arti perjanjian? Karena dalam baiat ada perjanjian. Merupakan perjanjian nabawi, yakni amalan Nabi. Dan amalan-amalan orang yang bersama Nabi yang harus dilaksanakan. Dan para sahabat Rasulullah SAW telah berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk hal itu. Untuk apa? Saling menasihati. Oleh kerana Rasulullah SAW sudah tidak ada, Para sahabat tidak ada, tetapi yang ada manhajnya. Apa manhaj mereka? Manhaj salaf, dan manhaj salaf adalah saling nasihat menasihati. Makanya adinun nasihah. Bukan din itu pakai pedang, pakai pistol, maka macam mana JI buat, itu salah. Lihat JI nak jadikan orang baik, diajak orang bangun untuk berperang dan sebagainya, itu salah. Bukan cara kita. Ia boleh berperang, tapi kalau ada khalifah yang memimpin, ataupun ada satu negara yang memimpin kita. Kalau wujudkan jamaah, pergi berperang, perang sana, perang sini, itu tidak ada dalam Islam. Ia hukumnya haram. Itu satu penjenayah namanya, teroris. Kita tak mahu menjadi irhabi ataupun teroris. Ya sahabat, kalau ada soalan, teruskan dengan soalan. Kalau ada. Sebelum saya sambung ke 183. Teruskan soalan kepada. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapakah apabila tawaf, lelaki dan wanita bercampur, tetapi di tempat makan di Burger King di Saudi Arabia, ada sekatan di mana lelaki dan wanita dipisahkan? Tolong minta pendapat Ustaz. Ibadah adalah tauqifiyah. Ibadah mengikut contoh Quran dan mengikut contoh hadis. Ikut perintah daripada Al-Quran dan mengikut perintah daripada hadis. Sejak zaman dulu, zaman Nabi kita, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tawaf tidak pernah dipisahkan. Di sini kita jangan persoalkan. Yang penting kita sami'na wa ata'na. Para Nabi tidak pernah memisahkannya. Di Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad sebagai penutup Nabi pun tidak memisahkannya. Bagaimana kita nak pisahkan? Di sini kita diuji. Antara nak tawaf ke antara nak kisah-kisah dengan perempuan? Itu saja. Sebab kalau orang datang ke situ untuk beribadah, dia akan jaga dirinya. Di situ Allah uji. Engkau nak syok kena impit perempuan ke? Nasib yang pergi haji kebanyakan orang tua. Kumpul-kumpul duit, dah tua pun ada duit. Kalau orang muda-muda macam mana ya? Subhanallah. Ini ujian Allah. Oleh kerana Allah tidak memerintahkan dalam Quran dan hadis untuk dipisahkan, maka kita jaga diri kita sendiri. Kalau kita lihat di dalam hadis, al-lamsu zina, menyentuh perempuan tu zina. Yang zina tidak kena sebat dan tak kena rejam. Betul kan? An-nazra zina, melihat itu zina. Yang tidak direjam dan tidak disebat tetap zina. Begitu juga, kalau kita katakan, sengaja bergeser-geser, itu satu perzinahan. Antara nak beribadah ke antara nak berzina. Kalau antara rasa nak beribadah, antara akan jauhkan diri antara. Makanya di dalam hadis, sebagaimana di Lailul Athar, at-tawafu kas-salah, tawaf itu seperti solat. Apakah kita solat nak impik-impik perempuan? Kalau boleh dipisahkan. Cuma dalam solat memang boleh dipisahkan. Tetapi dalam tawaf macam mana nak pisahkan? Iya kan? Orang datang berjuta. Okey, isteri hantar pergi dulu. Hantar tunggu di luar. Isteri hantar keluar, hantar masuk. Kemana pergi isteri hantar? Sesat-sesat-sesatnya nanti. Sebab yang datang orang tua. Saya pernah duduk 11 tahun di Mekah. Saya rasa 9 tahun saya berasa di Masjidil Haram tu, saya bekerja di situ. Orang tua, orang Melayu, jenayahnya tak ada. Tapi masalahnya selalu sesat. Apa kerja saya di antaranya bawa ke muasasah. Ya, nanti muasasah akan pergi ke tempat pusat orang hilang, kalau orang hilang. Kalau tak di situ, cari ke hospital. Kalau tak ada, tak tahu ke mana sih, tak tahu. Jadi di sini, kalau dipisahkan bagaimana? Ahmad sulit. Allah yang mencipta kita, Allah yang nyuruh Nabi Ibrahim membina Kaabah, dia tahu mengaturnya. Maka dalam tawaf, tidak ada perpisahan. Anta boleh peluk isteri anta, tak ada masalah. Kalau dah banyak sangat takut itu dan ini, anta boleh peluk mak anta. Malah Alhamdulillah, semasa mak saya pergi haji dengan saya. Dengan saya. Mak saya dah berumur. Maka saya peluk sampai habis. Kalau tidak, terlepas macam mana? Ke hulu ke hilir. Dan bahaya. Yang boleh kita peluk mak kita. Tapi dalam semayang boleh kita peluk-peluk mak kita. Tapi dalam tawaf kita boleh peluk mak kita. Malah kalau kita nak gendong-gendonglah mak kita. Kalau kita boleh berjalan. Kalau tak ada sorong-sorong tu. Tak ada ulsia tu. Kita kan gendong. Ada orang Arab gendong maknya. Digendong macam budak kecil. Sebab maknya dah. Itu pahalanya besar saja. Jadi di sini ujian Allah SWT. Kalau tak boleh bersatu. Kalau orang tu macam tu. Perempuan pun dah lemah. Dia lemah. Rasa lebih baik. Kita katakan bahawa ini. Ibadah tauqifiyah. Apa ibadah tauqifiyah? Yang tak boleh dibincang. Sudah dilakukan dari Kaabah dicipta sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Diizinkan kita tawaf, ikhtilat, campur lelaki perempuan. Cuba jangan ambil kesempatan itu sahaja. Itu sahaja. Wallahu a'lam. Baik, lagi satu soalan dan kita sambung nanti 183 hadis. Teruskan. Teruskan, Nabi ya. Teruskan. Ya, teruskan, sahabat. Saya ada menarik pun agen pergi haji. Iya. Yeah. Berkenaan dengan wanita tanpa mahram. Iya. Yeah. Dia mengatakan kalau wanita itu 45 teratas, ada surat daripada mahram, boleh pergi haji. Allahuakbar. 45 geratas selagi bahaya dah tua. Mahram itu untuk menjaga keselamatan dia. Kalau dah tua, lagi teruk. Siapa nak jaga keselamatan dia? Janganlah. Tadi di depan saya tadi, ada orang nak ikut kita kerja umrah atau haji, tapi tak ada mahram. Saya katakan tidak boleh. Saya bukan nak duit. Saya nak kerjakan ibadah. Tapi maknya mengatakan, cucunya boleh tak? Cucu saya ni. Saya tanya, dah akil dah balik. Ada tak dalam tu? Dia katakan, 30 tahun. Ah, boleh. Sebab itu mahramnya. Berapa ramai perempuan telefon? Ustaz, saya janda. Saya tak ada mahram. Boleh tak ikut? Saya kata, tak boleh. Haram hukumnya. Saya beramai, Ustaz. 5-6 orang. Walaupun 5-6 orang. Kalau semua perempuan, tidak boleh. Kecuali ada mahram. Dan mahram ini bukan menjaga yang lain-lain ni. Jaga seorang saja. Yang mahram dia. Ini hukum. Boleh kita ubah? Subhanallah. Hukum musafir perempuan sehingga kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, tidak beriman salah seorang kamu yang musafir satu hari satu malam tanpa mahram. Satu hari satu malam. Pergi Mekah berapa? Dikatakan tidak beriman. Hadis-hadis yang melarang perempuan musafir tanpa mahram itu banyak hadisnya, bukan satu. Banyak jumlahnya. Dan kerajaan Saudi sampai sekarang tidak mengizinkan perempuan yang pergi haji tanpa mahram. Tetapi di sini tipu banyak. Menipu mereka. Untuk dapat duit. Agensi-agensi ni, dia mengatakan, pinjam suami orang. Taruh suami orang. Ini kan nipu. Pinjam mahram yang bukan mahramnya. Itu nipu. Syekh, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan dicampur hak dengan batil. Anta nak pergi haji sana adalah hak. Penipuan batil. Dan tanda munafik itu tiga. Anda katakan tadi apa tadi? Berbohong, menipu. Nak kerja haji tapi sifat-sifat munafik ada pada anta, bagaimana? Fahamilah ni. Bagi kita, banyak-banyak ibadah, cuma haji Allah mengatakan manistata'a ilaihi sabila. Syaratnya, mampu, benar-benar mampu kamu pergi. Di antara kemampuan, datangkan mahram. Tak ada mahram, tidak mampu. Allah tidak menghukum berdosa, tidak menghukum kafir orang yang tidak mampu. Di antara tidak mampu, tak ada mahram. Tak berdosa. Tetapi orang nak pergi haji sekarang ikut syok. Ya kan? Orang pergi haji, dia tengok. Bayangkan pergi haji tu, jumpa itu, jumpa ini. Dia pun nak rasa seperti itu. Ataupun nama. Dia panggil hajah. Ya kan? Dia panggil haji. Tak suka ke dia? Jadi matlamatnya, innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya kerana Allah, kita patuh kepada Allah. Allah larang, rasanya larang, jangan pergi lah. Kalau kita pergi juga, apa dapatnya? Tak dapat apa. Tak dapat apa. Ya, maka kita ati Allah wa ati Rasul dulu. Agensi-agensi mengatakan, saya jamin. Siapa sudah jamin? Apakah hadis ini masuk kerana jaminan anda? Ada mengatakan, oh ramai-ramai, perempuan ramai. Apakah hadis boleh masuk kerana ramainya? Anta jangan nak fikir ni, fulus, semua lulus. Jangan, Syekh. Ini bahaya, bukan main-main. Ini agama. Ini sebagai nasihat ya, sahabat, pedulikan dia. Kita ambil Quran, ambil hadis. Selagi dia tak bawa Quran, tak bawa hadis, kita tak akan dengar. Iya. Ada asar mengatakan boleh ke orang mak. Itu bukan hadis, itu asar. Itu pun tidak sahih. Ya, sahabat. Sama hukumnya. Sama hukumnya, tapi mereka tetap langgar. Apa nak buat? Akhir zaman. Anda katakan, tetap mereka langgar. Seorang wanita dapat tawaran ke Azhar. Dapat tawaran ke Universiti Kebangsaan. Dia pergi Azhar. Sedangkan ke Universiti Kebangsaan, maknya boleh hantar, bapaknya boleh hantar. Artinya mahramnya boleh hantar. Di sana kita tinggalkan sebagai amanah. Kita balik ke Singapura. Tapi ke Azhar siapa nak hantar? Dia pergi sendiri. Tapi oleh kerana ke Azhar tu, oh jauh. Glamour pergi Azhar. Universiti Kebangsaan, dekat. Negeri Melayu pula. Tak glamour, tak pergi. Berapa ramai orang tanya kepada saya, Ustaz, saudara saya ni dapat pergi asal dan juga diterima universiti kebangsaan ataupun beberapa universiti di Malaysia seperti Universiti Islam Bertuah Bangsa. Tapi dia pergi Azhar. Kenapa pergi Azhar? Oh, balik Azhar glamour. Niat anda habis. Sebab innamal a'malu binniat. Bahawasanya amal itu kerana niatnya. Dan berapa ramai orang yang belajar, kita nanti belajar dalam bab ni. Kalau dia balik kerana nak jadi ulama, itu dia dapat. Tapi pahala langsung tak dapat. Sedangkan kita beramal untuk dapatkan pahala kerana Allah. Kalau tak dapat pahala, buat apa? Bala jadinya. Subhanallah. Jadi ambil lagi satu soalan, kemudian kita sambung 183 sebelum kita ambil subjek kedua. Ustaz, yang tadi tentang apa mahram dipisah, wanita dan lelaki dipisahkan. Ustaz, di mana? Di tempat makan, di Saudi Arabia. Ya, sebab itu memang diwajibkan dipisahkan. Al-ikhtilatu haram. Ikhtilatu haram, kecuali ada restoran-restoran dikepung antara keluarga-keluarga entah. Boleh. Jadi, perempuan-perempuan laki-laki. Ada juga restoran yang di Saudi itu memang dikepung. Sampai sekarang masih ada. Tapi orang bukan nak pergi restoran macam tu. Dia nak style. Apa dia style dia? Pergi Kentucky. Dah ada kat situ kan? McDonald's tak buat tu. Jadi, haram tu tak haram walaupun kita terpaksa berada di situ. Haram tak haram. Sampai kiamat haram. Walaupun kita terpaksa di situ. Ataupun terpaksa kita makan di situ. Dengan keluarga kita. Haram tak haram. Ya? Okey, kita ambil dulu hadis 183 kerana tinggal satu di bab ni. 183. As-salithu an Anasin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hadis ini sering saya bacakan di antara antum ni. Hadisnya muttafaq alaih. Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian benar-benar beriman sehingga dia mencintai untuk saudaranya seperti apa yang dia sukai atau cintai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita menasihati orang-orang beriman atau saudara-saudara kita dalam Islam, niat untuk menunaikan perintah supaya kita mencintai dia. Jangan niat untuk itu dan ini. Niat itu saja. Engkau, saudara aku tidak beriman selagi mencintai engkau. Kalau engkau terjerumus dalam neraka, aku biarkan bermakna aku menzalimi engkau. Aku tak cinta pada engkau. Maka aku nasihatkan ini. Jalan ini ke neraka. Seperti orang selalu pergi kubur Habib Noh. Sekali-sekali kita datanglah. Kita tanya, kenapa mesti kubur Habib Noh tak pergi? Kubur lain dan tak pergi. Dia katakan, oh anda pergi kubur Habib Noh, minta itu pertanyaan. Kita katakan, ini syirik buat korang wadis. Kenapa kita katakan, aku sayang kalau kau buat syirik, mati kau ke mana? Ke keadaan neraka. Tapi jangan ancam dulu macam tu. Kita tanya kenapa. Kemudian kita buat Quran, buat hadis. Degil juga, kita ancam. Perbuatan ini syirik, orang syirik mati ke keadaan neraka. Tapi kita tak hukum dia. Kita hukum perbuatannya. Kalau diteruskan, buat mana dia pilih jalannya itu. Lepas tu kita katakan, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Itu untuk orang mati. Mati hatinya tu. Bila tak boleh menerima Quran hadis, hatinya mati. Kita minta ya kepada Allah supaya hati kita dihidupkan. Mata hati kita celik. Jangan terpadam. Hati itu bercahaya. Jangan cahaya itu terpadam. Bukankah kata Rasulullah SAW, hati manusia itu bercahaya dan dikelilingi oleh cermin. Setiap kali buat maksiat, dot hitam akan, kalau dia tak tobat, bila dot hitam itu penuh, cahaya tak boleh masuk dan tak boleh keluar. Artinya tak boleh masuk, hidayah tak masuk dan anta tak akan beri nasihat kepada orang. Sebab anta tak punya apa? Tak boleh keluar. Jadi supaya hati kita ni sentiasa dibersihkan, pertama bertobat, ilmu, amalkan ilmu, kemudian berikan kepada orang lain. Bukankah para a'immah kita mengatakan wajib belajar. Setelah dipelajari, dipahami. Setelah dipahami, diamalkan. Setelah diamalkan, disampaikan kepada orang lain. Amanah. Bila menyampaikan kepada orang lain, itu dikatakan nasihat. Nasihat, pahalanya besar. Jadi kalau kita mencintai saudara kita dalam Islam, antaranya nasihati mereka. Bukankah sedekah dua? Satu sedekah berupa duit, benda, materi, dan satu berupa sama ada percakapan kita ataupun tangan kita tidak menolong. Satu berupa duit, satu lagi tidak berupa duit, berupa nasihat daripada mulut dan tangan kita dengan kuasa kita. Kalau kita tidak melakukannya, ditakuti kita tidak melaksanakan amanah kita. Dan kalau kita tidak melaksanakannya, perasaan cinta yang satu dengan lain, Allah sudah tarik. Sebab dalam hadis Muttafaq Alaih ini, tidak beriman salah seorang kamu, ataupun belum sempurna, belum benar-benar beriman kamu, sebelum kamu mencintai saudara kamu dalam Islam. Sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Apa tanda cinta? Babnya nasihat. Babnya nasihat. Seperti kalau kita cinta anak kita, apakah kita akan biarkan dia bawa masyarakat? Kita tegah dia. Kalau tidak, anak kita akan rosak. Kalau kita yakin anak kita, kalau teruskan akan rosak, bagaimana orang lain? Jadi kalau kita mampu, kita nasihatkan. Dulu orang kampung ya, saya masih ingat. Kalau anak orang lain buat jahat, ibu lain nasihat, dia tak parah. Sekarang jangan, saya. Anak anta buat maksiat, kita nasihat, adukan dengan maknya, maknya boleh serang kita. Ini sekarang, ini berlaku. Banyak orang mengadu dengan saya. Ustaz, saya tengok anak orang tu buat gitu, buat ni. Saya nasihatkan, dia adukan kepada maknya, besoknya maknya serang saya. Bukan masuk campur rumah tangga aku, kenapa? Patut kita bersyukur, dan kita berterima kasih. Seperti ustaz, seperti cikgu, kalau pukul anak orang, sekarang bapaknya boleh saman. Kalau dulu, kata orang tua-tua, jumpa cikgu, jumpa ustaz, dibawa rutan. Bukan pukullah anakku, tapi jangan cederakan. Kenapa? Sebab amanah. Tapi sekarang jangan, Syekh. Jadi zaman, begitu juga antara orang Islam. Kadang-kadang kita nasihat, kau menyebut apa? Tak tahulah orang rumah saya ada kat situ atau tidak. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan, depan saya. Seorang laki-laki dengan perempuan. Depan saya. Belakang saya ada perempuan tua. Si perempuan ni asyik cium pipi, cium sini, cium sini. Saya katakan, ini haram, bulan Ramadan. Jadi dimarahkan saya, nyebut apa-apa. Makcik kat belakang tu, nenek kat belakang tu, yang awak mau campur dia, kenapa? Patut dia bila anak, dia bila orang. Saya cakap dalam hati, makcik dia suka tengok orang tu romen depan dia. Walaupun dah tua-tua. Dia bukan bila kita, patut kalau dia bila, budak tu tak berani saya. Kalau disuruh tampar, makcik suruh tampar, saya tampar. Perlu dia apa saya? Sebab itu mungkar kan? Sebab kata Rasulullah SAW, kalau boleh dengan kuasa, tangan kita ni boleh. Tapi bila tak ada orang menyokong, malah orang tengok kita, kita pun dah menyampah. Biarkan. Apa nak buat? Tapi kewajiban kita, menasihati. Betul kan? Kalau anak orang Melayu, cumbu-cumbu di tepi jalan, semua orang Melayu berhenti, dia tak akan buat. Tapi numpang tengok, sampai kat depan tu, dia nak kelanggar keretanya. Tengok orang tu, anak orang Islam, pakal tegung, cumbu-cumbu di mana? Saya selalu balik tengah-tengah malam, Syekh. Saya tengok anak orang Islam, bawa flat. Di mana di bus stop tu. Bercumbu saya. Kadang-kadang kita berhenti, kita hang juga. Tapi dia tersentak juga. Kalau semua ambil tindakan, dia tak akan buat. Sebab dia takut. Tapi sekarang semua diam. Mudah-mudahanlah orang Islam dibantu oleh Allah SWT. Sikap-sikap yang tak baik ini sama-samalah kita bereskan. Okey, kita ambil sedikit kandungan. Syarat kesempurnaan iman, hendaklah seorang Muslim menyukai tercapainya sesuatu yang dicintai bagi kaum Muslim. Baik berupa kebaikan maupun ketaatan. Poin seterusnya, cinta merupakan salah satu perbuatan hati yang dapat mempengaruhi bertambah atau berkurangannya iman. Orang-orang yang beriman semuanya bersaudara. Mereka disatukan oleh manhaj Rabbani. Manhaj Rabbani yakni manhaj Salafi, yakni sistem dari Allah. Manhaj ini disebut sistem ya. Poin seterusnya yang terakhir, masyarakat kaum muslimin adalah satu, tidak terpecah-pecah kerana mereka disatukan oleh iman mereka dan dipadukan oleh cinta kasih sayang. Jadi kalau kita mencintai mereka, selamatkan mereka daripada api neraka. Jadi bagaimana nak selamatkan mereka daripada api neraka? Bukan dengan duit, bukan dengan itu, bukan dengan ini, tapi dengan nasihat. Wallahu a'lam. Dan hari ini 15 ya, insyaAllah. Ada soalan yang lain? Ya, teruskan. Di dalam radio Hang, ada mengatakan seorang wanita yang ada puasa qada Ramadan harus dibuat dahulu sebelum puasa 6 kerana ditakuti kalau meninggal masih ada puasa yang harus diqada. Tolong minta pendapat Ustaz. Saya tidak komen di doang. Masalah-masalah ini adalah masalah khilaf. Sebab mengikut Utsaimin, sebagaimana saya tulis, Utsaimin mengatakan wajib qada dulu. Tetapi Al-Albani dalam kitabnya As-Sawm, di bawahnya ada hadis yang mana Rasulullah SAW apabila bulan Rajab, bulan Syaban, kenapa dia banyak berpuasa? Kata Al-Albani rahimahullah dengan hujah-hujahnya, pertama dia banyak musafir, maka diqadanya pada bulan Rajab atau Syaban. Kedua, menemani isteri-isterinya yang ada puasa. Puasa apa namanya? Puasa haid. Sebab isteri Rasulullah perempuan ada haid, dia tak berpuasa. Bila dia berpuasa? Bulan Rejab dan bulan Syaban. Yang ini pun hujung. Okey. Apakah mereka tidak puasa Senin Khamis? Mereka paling banyak. Bukankah mereka berpuasa di antaranya kerana tak ada sarapan di rumah? Sebagai Rasulullah lakukan. Sebab puasa sunnah boleh berniat siang. Apakah mereka tidak puasa 6? Mereka berbuat puasa 6. Jadi jumlahnya bukan sedikit yang berbuat seperti itu, di antaranya isteri Rasulullah. Maka kita boleh melewatkan qada selagi niat kita nak mengqada. Lagipun anda di Malaysia, di Singapura, open house-nya tak habis. Tadi paling sibuk sekali kerana banyak open house. Bila puasa open house pergi, macam mana nak puasa? Oh, tangguhkan besok. Tangguhkan besok, lama-lama berapa hari tinggal? Tolak dengan haid. Jadi kalau dia qada dulu, kemudian puasa 6, dah jadi jumlah. Dah macam 2 minggu. Jadi Allah memudahkan kita, ya, puasa 6 dulu. Sebab puasa 6 hanya di bulan Syawal. Ya, qada boleh ditangguhkan. Dua ulama ni adalah guru kita, syekh kita, ulama salaf. Jadi jangan dilagakan. Jangan dilagakan. Begitu juga, saya dengar bahawa akhir raya nanti akan jatuh pada hari Jumaat. Ingat? Hari Haji. Kalau ikut Utsaimin, sesiapa yang sembahyang hari raya, tidak ada dua sembahyang hari raya. Idul Adha hari raya. Idul Ayam hari Jumaat itu hari raya. Hari raya bagi hari-hari. Antara sembahyang hari raya ni tak ada Jumaat. Okey? Okey. Adakah fardu dua kali? Fardu tidak dua kali. Hatta ada witir, sembahyang witir tak ada dua kali. La witran ni fail. Hilal. Jadi, apa yang dijelaskan oleh Al-Albani, apabila kita sembahyang Jumaat, maka sembahyang Jumaat dan Zuhurnya gugur. Tetapi, Utsaimin mengatakan, dan ustaz-ustaz yang belajar dengan anak murid Utsaimin di Singapura, yang mengatakan salafi, wajib sembahyang Zuhur. Saya bertahan mengatakan, kalau antah dah sembahyang Jumaat, ima antah tak sembahyang Zuhur, ataupun antah tak sembahyang Zuhur. Tetapi kita katakan bahawa tidak ada wajib dua kali. Tapi Rasulullah SAW, kerana tak pernah melarang orang nak sembahyang Jumaat, Jumaat ini dikiaskan dengan Zuhur, maka mereka mengatakan sembahyang Zuhur. Hal ini pun jadi perpecahan di antara kita. Orang yang suka melaga-lagakan ustaz, ataupun orang yang tak suka dengan kita, yang katakan tengok ustaz Rasul tak betul. Tengok, ustaz Murad mengatakan begini, ustaz Hamzah mengatakan seperti ini, ustaz apa lagi? Zafrullah mengatakan seperti ini, misalan. Tetapi bila kita kembalikan kepada kitab yang ditulis oleh Al-Albani, dia katakan, saya tak ikut Al-Albani. Ya Syekh, kau jangan fanatik. Kalau fanatik boleh berada perpecahan, kita rugi. Innamal mu'minuna ikhwah, bersaudara. Kalau anda benci dengan anak, benci dengan anak cukuplah. Jangan pecahkan jamaah. Betul kan? Boleh saya keluar tajuk sedikit? Supaya kita menjaga jamaah ni. Sebelum saya ke sini, dua orang datang ke rumah saya. Gigi-gigi nak cerita dengan saya. Ya, orang rumah saya tengok sedih bila dengar cerita ni. Apa dia? Fitnah. Ada seorang tinggalkan saya. Jadi mengadu kepada orang ni supaya tinggalkan saya juga. Kenapa? Ustaz Rasul pilih orang. Orang kaya dilayan, orang miskin tidak dilayan. Okey, orang kaya mana yang saya layan? Jutawan mana yang saya layan? Katakanlah bukan jutawan. Orang kaya mana yang saya layan? Monik paling lama saya. Monik, mana orang kaya yang paling... Itu di antaranya. Tengok Ustaz Rasul bagaimana banyak duit dilayan orang kaya. Orang kaya mana saya kasih saya duit? Orang kasih saya duit itu kerana amanah untuk dakwah. saya laksanakan untuk dakwah. Untuk pribadi, subhanallah. Dia datang. Dan banyak lagi isu. Ada 11-12 isu. Yang mana isu-isu ni, saya tak kena mengena dengannya. Tapi dinasakkan kepada saya. Menggigil kawan tu. Dua orang datang ke rumah saya tadi. Oleh kerana saya nak pergi kuliah dan sebagainya, dia pun minta diri cepat. Kalau dia dengar, tak tahu macam mana. Sayangnya Salman tadi tak ikut dengar. Lihat. Isunya apa? Isu duit. Habis-habis isu duit. Jadi, subhanallah. Ya? Ada orang tu memang dah tak senang dengan kita. Macam-macam lah. Dia cari kesalahan kita. Ala kulihal, saya serahkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Serahkan kepada Allah SWT. Kalau saya fikirkan ni, saya tak mau berdakwah, saya rugi dah. Biarkan orang buat fitnah dengan saya. Dosa-dosa saya diambil. Ya kan? Nah, saya tak kena mendengarnya. Antara fitnahkan orang, antara seperti ambil dosa-dosa dia. Dan pahala engkau diberikan kepada aku. Itu hadis. Ini saya bawa hadisnya. Ya? Anak bari'u minhu. Anak tak kena mengena dengan apa yang dikatakan tadi. Tak apalah. Tak, anda simpan saja sebagai rahsia. Okey, teruskan. Dengan subjek yang kedua, kewajipan menuntut ilmu. Saya tak tahu sampai di mana ya kita. Ya. Yeah. Ingat? Satu dua empat. Teruskan satu dua empat. Satu dua empat. Catatan yang terakhir adalah 124. Manfaatkan buku ni. Siapa yang tak ada buku ni, dapatkan daripada Saudara Nahrawi di belakang. Ya? Dapatkan daripada Saudara Nahrawi buku ni. Kewajipan menuntut ilmu. Tak apa, kita ambil 124. Muslimin, muslimah, yang dimuliakan Allah SWT. Apabila subjek ni saya buka, saya katakan kepada anda sekalian, bahawa kita dalam salafi, kita ada manhaj. Manhaj kita dalam akidah. Manhaj kita dalam ibadah. Dan manhaj kita dalam bertalaki. Apa itu bertalaki? Yakni menuntut ilmu. Oleh kerana Imam Syafi'i adalah imam yang sangat kita sayangi dan cintai, setelah mencintai Allah dan Rasulnya, kerana ilmunya, Imam Syafi'i paling banyak menyusun dan menjelaskan kepada kita bagaimana bertalaki menurut manhaj salafus salih. Dan kalau kita lihat di antara empat imam yang paling ramai pengikutnya adalah Imam Syafi'i. Sehingga orang mengatakan yang paling alim di antara empat ini adalah bukan gurunya. Di antara guru Imam Syafi'i, Imam Malik. Tetapi orang mengatakan bahawa Imam Syafi'i lebih alim. Kenapa? Imam Syafi'i ada manhaj dalam bertalaki. Ada manhaj dalam menuntut ilmu. Di antara manhaj Imam Syafi'i yang paling mulia, Imam Syafi'i menghormati gurunya. Kerana itulah kata Imam Syafi'i, manhaj keberkatan dalam menuntut ilmu. Tetapi orang sekarang, subhanallah. Jadi, lihat, qala Syafi'i, akhi lan tanala al-ilmi illa bi sittatin, sa'unabbi'uka an tafsiliha bi bayanin. Daka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zaman. Imam Syafi'i berkata, wahai saudaraku, kitalah ini masukkan kerana innamal mu'minuna ikhwah, orang Islam itu saudara. Dan Imam Syafi'i menulis supaya dakwahnya kekal sampai ke akhir zaman. Ini dakwah Imam Syafi'i kepada kita. Engkau tidak akan memperoleh ilmu melainkan dengan 6 perkara. Ini manhaj kita. Akan aku kabarkan kepadamu perinciannya dengan jelas. Pertama, kecerdasan. Artinya jangan lebih-lebih untuk ilmu. Dengan cergas. Keinginan yang bersungguh-sungguh. Bukan angan-angan tak ayam. Ketekunan yang bersemangat. Artinya tekun. Jangan macam biskut. Sejak tak ada. Sejak ada. Ha. Bekal yang secukupnya. Ia ini mahal. Sebab penjelasan Imam Syafi'i tentang ini, menuntut ilmu itu mahal. Tapi jangan berungut bila kena beli buku. Kalau dikatakan Ustaz asyik beli buku, saya pun asyik beli buku sampai sekarang. Siapa yang nak pergi rumah saya? Tengok sahabat. Kawan kita ni. Dah 2 kali pergi rumah saya dengan air raya. Tanya. Dinding pejabat saya buku. Bukan saya nak menunjuk-nunjuk. Sebab apa? Dari dulu sampai sekarang saya beli buku. Kerana saya rasa buku ini sangat memanfaat tolong saya. Dan teman yang paling setia buku tu, dia tak akan tipu. Kalau tipu, saya tahu. Dan bagaimana saya nak menyelamatkan umat, kalau penyakit-penyakit umat pun saya tidak tahu. Saya dapat mengetahui penyakit umat melalui buku, tulisan mereka. Dan begitu juga saya dapat kebaikan daripada buku banyak. Bila saya perlukan, bila anda bertanya. Anda lupa. Kat mana saya nak rujuk, ustaz saya tak ada. Syekh-syekh saya semua dah meninggal. Yang ada pun jauh-jauh. Maka buku yang dibekalkan kepada saya atau mana saya beli dan saya akan suruh beli, saya beli. Di situlah saya rehat. Kerana ada bab. Bila bab tu baru saya dapat jawab. Kalau tidak, kat mana saya nak? Boleh saya karang? Tidak boleh saya karang. Boleh saya reka? Tidak boleh saya reka. Sebab Quran hadis adalah daripada Allah SWT. Dan perkataan ulama yang sudah diiktiraf dari dulu sampai sekarang, kita tak nafikan bahawa mereka adalah yang terbaik. Ambil kata-katanya. Contohnya ni. Apakah manhaj Imam Syafi'i? Ini manhaj Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Bekal yang secukupnya. Yakni, mahal harganya. Bimbingan ustaz. Artinya berterakin dengan ustaz. Anda beli buku, anda tak ada ustaz, banyak istilah-istilah dalam buku anda tak faham. Kalau anda rendah juga, anda nanti salah faham. Kata Imam Syafi'i, tak faham tak apa, jangan salah faham. Tak faham, anda stop di situ. Tapi kalau salah faham, anda ajarkan orang, orang sesat saja. Bahaya kan? Jadi bagaimana anda nak menyelesaikan yang tidak faham ni? Ustaz, bimbingan ustaz. Dan waktu yang panjang. Jangan nanti, ustaz, buku ustaz ni 5 minggu pun tak habis-habis. Ya, Syekh. Anda nak ekspres? Tidak ada ekspres. Kata Imam Syafi'i? Ya. Kena berkorban. Tulus zaman. Begitu juga, kata Imam Syafi'i, Man lam yushafih aliman bi usulihi yakinuhu fil muskilati dununu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang tidak belajar secara langsung dari dasar-dasar ilmu, dari seorang ulama, dari seorang guru, kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak belajar secara langsung dasar-dasar ilmu dari seorang ulama atau guru, kesimpulan-kesimpulan yang diyakini dalam banyak masalah yang sulit sebenarnya hanya dugaan-dugaan semata-mata, bukan kebenaran. Sebab istilah-istilah itu berat. Kalau anda tak cakap dengan guru, macam mana anda nak menyelesaikan masalah yang dikatakan istilah ni? Anda nak karang sendiri? Subhanallah. Ibn Hayyan pernah melanturkan baitnya. Apa katanya? Bait yang syair. Yadunnul ghamru annal kutuba tahdi. Aha, aha, fahmin li idrakil ulumi wa ma yadril juhulu bi anna fiha ghawamida khayrat aqlul fahimi. Idha rumatu ulumu bi ghairi shaykhin dallalta ani siratil mustaqimi wa taltabis وَتَلْتَبِسُ الْأُمُورُ عَلِكَ حَتَّى تَسِيرُ تَسِيرُ عَيَا bukan تَسِيرُ حَتَّى تَسِيرَ أَضَلَّ مِنْ تُمَ الْحَكِيمِ. Orang-orang bodoh menyangka, disebut orang-orang bodoh ya, orang-orang bodoh menyangka bahawasanya kitab mampu membuat orang pandai dan boleh memperoleh ilmu. Beli kitab, tak ada guru. Akhirnya dia baca kitab, gurunya dilawan. Ini berlaku macam mana saudara monik? Ditumpuknya kitab, dibacanya kitab, nah, dia tak tahu masalah khilafiah. Dalam Islam ada khilafiah kan? Khilafiah ni dia hentamnya kita, dipanggilnya ustaz, apa dipanggilnya kawan-kawannya buat meeting, di kedai kopi, malam ni kita kerjakan ustaz rasul. Tengok salah. Baru 3 bulan ikut kuliah, numpuk buku dibaca, kita ada kaedah, ada disiplin ilmu. Seperti tadi masalah khilaf, boleh tak kita sembahyang hari Jumaat? Bila sembahyang raya? Usaimin ada usjah. Siapa dia? Al-Bani ada hujah. Anta tak ada kaedah khilaf ni. Lama-lama anta pakai Usaimin, dihentamnya Al-Bani. Al-Bani dikafirkan nanti. Kafir Al-Bani katanya. Lihat. Begitu juga, kalau anak yang berpegang kepada Al-Bani dikafirkan, berpegang Al-Bani dikafirkan. Nah. Begitu juga yang fanatik dengan anak. Ustaz Murad dikafirkan. Ataupun Syekh Usaimin dikafirkan. Sebab Ustaz Murad dikafirkan. Ini orang jahil. Jangan begitu. Baru 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, setahun belajar dah pandai keluar fatwa. Ustaz ini bagus, saya tak bagus. Saya kalau ustaz tak bagus, bagaimana anda buat piawaian tu? Anda baru belajar berapa ilmu darinya? Anda buat perbandingan buat satu komparatif dengan orang lain, anda katakan ustaz anda tak betul. Manhaj kita bukan seperti itu. Manhaj kita bertalaki, guru kita dihormati. Anda tengok nanti saya baca. Okey, kita teruskan dulu. Orang-orang bodoh itu tahu bahawa di dalam kitab banyak perkataan yang sulit untuk dipahami yang boleh membingungkan akal. Betul kan? Kalau engkau menginginkan ilmu tanpa guru, nescaya engkau telah tersesat jalan yang lurus. Dan akan banyaklah yang rancau-rancau bagimu. Sehingga engkau lebih sesat dari Tumal Hakimi. Ini Tumal Hakimi bukan saja sesat tetapi menyesatkan orang lain. Kenapa? Dia belajar dengan dugaan-dugaan. Belajar-belajar cara sendiri tetapi tidak punya guru. Subhanallah. Kemudian Ibn Jum'ah berkata, seseorang pelajar hendaklah mentaati gurunya. Ibn Jum'ah bukan seorang ulama calang-calang. Apa katanya? Kenapa dia jadi ulama? Kerana manhajnya mengikut manhaj Imam Syafi'i. Yakni manhaj bertalaki, manhaj belajar. Metodologi belajarnya, manhajnya. Seorang pelajar hendaklah mentaati gurunya dalam apapun urusan. Janganlah ia meninggalkan pesanan dan peraturan gurunya. Sebaliknya, hendaklah mentaatinya seperti orang sakit terhadap doktornya yang pakar. Takkan anda pergi doktor, doktor saya tak mahu ubat ni, saya nak ubat ni. Yang manis-manis saja. Pahit dia tak nak. Ataupun, doktor saya tak mahu injection, saya mahu nak pil-pil saja. Ataupun sirap-sirap saja. Anda yang sakit ke? Anda yang doktor ke? Yang siapa doktor? Kalau itu, bagaimana doktor pun anda takkan sembuh. Kalau itulah sikap anda terhadap doktor yang berawat anda, ke mana doktor pun anda takkan sembuh. Anda kena dengar nasihat doktor. Itu penyakit fizikal anda. Bagaimana penyakit spiritual anda? Siapa nak sembuh kan? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Guru anda. Tapi guru anda, bila nasihati, anda tak mengikut, anda punya penyakit akan bertambah-tambah. Penyakit anda akan bertambah. Ya? Jadi di sini apa katanya? Hendaklah berbincang dengan gurunya atas apa-apa yang ia ingin bertindak. Pernah di sini, nak mesyuarat, saya tak boleh datang. Betul kan, Munim? Tak boleh datang, Ustaz. Kenapa tak boleh datang? Oh, nanti diorang tak boleh bercakap. Ha. Kemudian, lepas mesyuarat, minit pun tak ada. Kemudian, ambil keputusan. Bila keputusannya, saya tak setuju. Pendangan syarak, maka dikatakan, tengok Ustaz Rasul, semua Ustaz boleh, semua tak boleh. Ya, pertentangan syarak. Seolah-olah saya tu kongkong diorang. Saya tak mau kongkong. Akhirnya, tadi budak yang datang ke diorang tanya itu. Katanya ustaz kongkong diorang. Masyarakat diorang pun ustaz tak mau pakai. Syekh, masyarakat mereka, wallahi billahi taala, mereka buat satu keputusan yang bertentangan syarak. Bila katakan tidak boleh, mereka meeting semula, tengok Ustaz Rasul. Semua tak boleh, semua tak boleh. Memang tak boleh. Macam mana? Satu misal ya. Saya tak ambil di sini. Satu misal. Oleh kerana diorang suka kapus tuan kaya, maka dikatakan, Ustaz, Salafi sekarang ramai. Mungkin dah cecah ribu. Maka kita wajibkan orang yang ikut kuliah satu bulan kena bayar ikrar, infak 100. Diorang mesyuarat. Dah dapat mesyuarat boleh diberikan kepada saya. Ana katakan RM50, $50 pun susah. $10 pun susah. Ini 100. Katanya kalau 400, kalau satu bulan 100, satu tahun berapa? Ya, Syekh. Kalau satu orang 100. Kalau 100 orang dapat berapa? Kalau 400 orang, berapa dapatnya? Itu dikira. Anda katakan, kalau nak ikrar infak, mampu. Anda ikrar, berapa dapat itu. Itu pun anda tak setuju. Sebab bila anda tekan ikrar infak, anda 100-100, besok kelas anda kosong. Orang takut nak datang sebab apa? Kena bayar 100. Tak bayar pun, infak selalu pun orang akan mengeluh. Saya pun tak suka. Jadi bila saya tak setuju, timbul satu isu, dia katakan, Ustaz, tengok, semua tak boleh. Semua tidak boleh. Memang ada katakan tak boleh. Dan banyak lagi. Inilah menjadikan akhirnya dia berpecah. Kepala-kepalanya dia pecah. Anta tidak layak pegang ni, pegang ni. Tapi bila ada kacau, macam mana boleh kacau ni? Siapa pegang satu mikrofon lagi? Cuba matikan. Iya. Yeah. Okey. Minta maaf saya keluar tajuk sebentar kerana saya bukan nak gongkong antum. Saya sebagai guru, saya memimpin antum. Yang betul lakukan. Yang tak betul saya sampai kiamat saya tak boleh ikut. Seperti tadi. Boleh tak pergi haji tanpa mahram? Ada mengatakan, tengok, ustaz lain boleh. Kenapa ustaz rasa tidak boleh? Ana tak ada kena mendengar ustaz lain. Ana ada kena mendengar dengan hukum. Ana ada kena mendengar dengan hadis. Kalau hadis tak izinkan, walau ustaz tu izinkan, itu urusan dia. Ah, pergilah tangga ustaz tu. Kalau tak pergi, ana tidak halang. Tapi bila pergi ustaz tu, dia serang kita. Ustaz rasa semua tidak boleh. Semua tidak boleh. Ya? Jadi, baiknya berbincang dengan guru dan minta dalil. Walaupun infak tadi ana halang tak ada dalil, tapi Allah mengatakan la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Kalau memberatkan tidak boleh. Okey, kita teruskan dulu. Hendaklah dia sentiasa mencari keredaan gurunya serta bersungguh-sungguh dalam menghormatinya. Bukan saya yang suruh ya. Saya menyampaikan. Hendaklah pula ia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan berkhidmat kepada gurunya. Saya tak minta khidmat antum. Saya minta antum fahamilah apa yang saya sampaikan. Hendaklah pelajar ilmu menyedari bahawasanya keridaan dan tawaduk kepada gurunya merupakan kebanggaan penuntut ilmu. Berbangga patutnya kerana menghormati gurunya, tawaduk kepada gurunya. Sementara tawaduk terhadap guru merupakan ketinggian darjat seorang penuntut. Saya ambil ni dari Tazkiratus Sami' wal Mutakallimin. Saya ambil yang ada berkaitan dengan manhaj kita. Menurut Ibnu Jum'ah lagi, para salaf, kita para salaf kan? Para salaf, kita bermanhaj salaf kan? Okey. Apabila pergi menemui gurunya, mereka bersedekah dengan sesuatu. Saya tak minta ni semua. Saya tak perlukan duit antum. Saya perlukan antum datang belajar. Kalau nak membantu kami berdakwah, saya tak boleh tolak sebab kamu nak pahala. Ada mengatakan ustaz ni duit minyak. Ya, saya isi minyak. Sebab sama-sama nak pahala. Ya? Mereka berdoa, ya Allah, tutuplah aib guruku dariku. Macam mana saudara Munim? Sekarang terbalik tau. Dia cari sebanyak aib gurunya. Oleh itu, janganlah hilangkan keberkahan ilmu darinya. Janganlah hilangkan keberkahan ilmu dari gurunya. Tapi bila dia dah cari aibnya, keberkahan apa yang terdapat? Begitu juga, Ibnu Juma'ah seterusnya menambah. Hendaklah seorang penuntut ilmu tidak bercakap kepada gurunya dengan kata ganti kedua, kamu. Juga kata ganti bilikmu. Serta janganlah ia memanggil dari jauh. Al-Khattab Al-Baghdadi berkata, hendaklah ia mengatakan, ayuhal alim. Tapi sekarang berani, hai Rasul Dahri, kerana dah marah dengan anak. Dirakam tu, ada banyak dengar. Menghadap anak, dipukul apa ni tapak kakinya supaya nak tengok tapak kaki dia. Ini apa ni? Dan sekarang apa jadi pada orang ni? Mudah-mudahan Allah beri mereka petunjuk. Imam Syafi'i mengatakan dia takut penuntut ilmu tu Allah tidak matikan jasmaninya tetapi matikan hatinya. Kalau mati hatinya, guru mana pun dia pergi dia akan mati. Hatinya tak dapat ilmu. Itu yang kita takut. Jadi bertobatlah ya orang-orang yang berkenaan tu kalau dengar apa saya katakan. Hendaklah ia mengatakan, ayuhal alim, ayuhal hafiz, ataupun ayuhal ustaz. Atau sejenisnya, hendaklah ia jangan mengatakan apa yang anda katakan tentang hal ini. Tetapi hendaklah ia mengatakan apa pendapat antum. Yakni orang Arab, kalau anta, yakni seorang. Antum ramai. Oleh kerana gurunya dihormati menggunakan antum. Lihat. Hal ini dengan menyebutkan kata-kata antum dalam bentuk jamak dan kata-kata sejenisnya. Janganlah ia menyebut nama gurunya saat ia tidak ada kecuali disertai dengan gelaran penghormatan. Seperti dengan mengatakan Syekh Fulan, Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan. Kita katakan, tengok si Fauzan mengajar, tidak boleh kalau ikut akhlak orang-orang bertalaki. Kita katakan Syekh Saleh Fauzan atau Ustaz. Ya? Ini semua untuk dapat keberkahan. Kita teruskan. Hamdan Al-Asbahani berkata, satu ketika aku berada di majlis ilmu syarik. Rahimahullah. Lalu datanglah kepadanya salah seorang anak Khalifah Al-Mahdi. Anak itu bersandar di dinding dan bertanya kepada syarik tentang sebuah hadis. Namun beliau, yakni gurunya syarik, tidak memandangnya kepadanya, melainkan menghadap kepada kami. Pertanyaan pun diulangi, tetapi beliau yakni gurunya syarik ini tetap melakukan hal yang sama. Maka anak khalifah berkata, apakah engkau merendahkan anak-anak khalifah? Sadiq menjawab, tidak. Akan tetapi, guru lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat, akan tetapi, guru lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang aku tidak akan merendahkannya. Oleh kerana Allah dah angkat, dia tak boleh rendahkan. Lihat, kata Syarik, yang angkat aku Allah. Takkan aku nak jatuhkan pun, mana aku melawan Allah. Kemudian ia pun, yakni anak khalifah tadi berlutut dan Syarik berkata, demikianlah orang menuntut ilmu. Gini caranya. Dia sedang mengajar. Tiba-tiba anak khalifah masuk, duduk, menyandah, menghadap semua. Syarik sedang mengajar. Anak khalifah tu bertanya. Bertanya. Dia bertanya di luar tajuk. Oleh kerana dia anak khalifah, Syarik memulihkan dirinya sedang mengajar sebagaimana Allah memulihkan, dia tak mau turunkan. Apa kata anak khalifah? Kau tak kenal ke aku siapa? Apa kata Syarik ini? Sesungguhnya guru dimulihkan oleh Allah. Aku tak akan melayan kau, bermana engkau sudah menjatuhkan taraf guru. Tapi anak khalifah ni orang dapat petunjuk. Lama-lama melutut, artinya minta maaf. Faham tak? Bagaimana sekarang kalau anak agung datang ke sini? Kita cari tempat sibuk-sibuk. Kalau anak tak layan, perlu dia apa, dia nak belajar duduk. Apa kata orang? Tengok ustaz. Begitu juga Imam Ahmad. Imam Ahmad. Ada mengatakan juga Imam Malik. Khalifah datang ke rumahnya. Imam Malik, bukan Imam Ahmad. Imam Malik. Khalifah datang ke rumahnya. Imam Malik tidak akan mengajar kecuali pakai cantik-cantik. Kenapa? Dia menghormati ilmu. Dan kalau hadis, buku hadis tak ada benda ke atasnya. Kecuali buku hadis. Begitu juga Quran. Menghormati hadis. Khalifah datang ke rumahnya. Ketuk pintu. Dia tengok khalifah. Katanya tunggu sebentar ditutup. Dia pergi siap-siap semua. Dah siap, dah pakai minyak wangi, baru buka pintu. Apa kata khalifah? Engkau penjara aku di depan rumah kau. Engkau penjarakan aku di depan rumah kau. Artinya apa dia penjara? Aku tunggu lama. Sebab penjara biasanya tunggu lama. Nak keluar. Apa kata Imam Malik? Ilmu lebih dimuliakan. Artinya kau jangan marah. Ilmu Allah lebih dimuliakan. Lepas tu, apa kata khalifah pada masa tu? Dia jemput belajar di mana? Di istana. Kata Imam Malik, tidak. Ilmu didatangi, bukan ilmu mendatang. Imam Malik mengatakan, tidak. Aku mengajar di masjid. Pergilah masjid belajar. Itu khalifah. Bermakna agung sekarang. Berani yang tak katakan seperti itu? Kalau orang sekarang bersikap seperti itu, tentu orang katakan tengok sombongnya. Orang akan beri seperti itu. Imam Ahmad di pasar, orang tanya hadis. Kata Imam Ahmad, bukan sini tempatnya. Orang marah kepada Imam Ahmad. Aku bertanya, kau tak mau jawab. Ini bukan tempatnya. Ini pasar, tempat maksiat banyak. Datang ke dalam majlisnya. Jadi cara kita bertalaki, menghormati guru, bertalaki depan guru, bukan macam itu. Jadi Syarik tadi tidak layan orang tu. Tapi sombongnya, ada orang yang ikut kuliah saya, bila saya tak layan, dia akan katakan, tengok, ustaz, orang kaya dilayan. Saya miskin tidak dilayan. Subhanallah. Bukan macam itu saya. Engkau tadi pun aku beri jam-jam buat apa? Kalau tanya persoalan, kongsilah di sini. Macam soalan di sini. Di sini tak mau soal, ya macam orang bodoh. Tetapi bila dapat telefon anak berjam-jam. Saya kuliah anak, kalau dengan kau satu jam, kuliah dengan 40 orang. Ni 40 orang dapat, ke satu orang apa? Dapat. Jadi dibuat fitnah. Antaranya orang ni mengatakan dengan ustaz tak layan kami sebagai orang miskin. Saya anak layan semua. Hatta orang kaya telefon anak, kalau anak sibuk anak tak layan. Betul kan? Berapa banyak telefon saya terdapat? Ima saya sedang kuliah ataupun saya ada masalah. Saya tak layan walaupun orang kaya, siapa pun. Siapa cari saya, dapat ilmu, dapat dia. Tapi kalau cari saya untuk dapat itu dan ini, saya tak punya itu. Saya punya ilmu saja. Dan saya tidak ambil kesempatan dengan siapa pun. Kalau orang menganggap saya ambil kesempatan, itu urusan dia. Ya? Tetapi saya tetap mendoakan orang yang berbuat kepada saya. Saya tetap doakan. Ya? Kerana itu adalah kewajipan saya. Jadi saya teruskan dulu ya. Dari Ibnu Taus, dari ayahnya, beliau berkata, menghormati guru termasuk amalan sunnah. Anda bracket amalan salaf. Sebab dikatakan yang lain, menghormati guru adalah manhaj salaf. Menghormati guru, kata Ibnu Taus, seorang ulama tafsir, ulama akidah, ulama fiqh, apa kata dia? Menghormati guru adalah amalan manhaj salaf. Orang salaf. Kalau tidak menghormati guru, bagaimana dia mengaku salaf? Dia bukan salaf. Mengaku sebagai salaf lebih hebat, tapi gurunya dihina, itu bukan salafi. Minta maaf saya katakan. Saya terpaksa tegas masalah ini. Okey. Seorang penuntut ilmu hendaklah bersabar atas kekerasan atau kekasaran gurunya. Dan hendaklah ia bersikap lembut kepadanya. Imam Syafi'i mengkhabarkan bahawa dikatakan kepada Sufyan bin Uyainah. Siapa Sufyan bin Uyainah? Gurunya Imam Syafi'i rahimullah. Sesungguhnya ramai orang datang kepadamu dari segenap penjuru dunia. Lalu engkau marah kepada mereka hingga dikhawatirkan mereka akan pergi meninggalkanmu. Artinya, Ustaz, Syekh, ramai orang datang kepada engkau. Tapi banyak orang engkau marah. Aku risau engkau marah-marah dia nanti besok dia lari. Lihat. Sebab apa? Ada orang biar ramai. Bagaimana? Biar berkualiti. Ramai tak ada kualiti buat apa? Ramai menyusahkan yang lain buat apa? Ya kan? Jadi siapa yang menuntut kata Imam Syafi'i kena sabar? Di mana kesabarannya? Kemudian apa katanya? Maka beliau berkata kepada orang ini, kalau begitu mereka itu orang-orang bodoh. Kalau begitu itu orang-orang bodoh. Seperti dirimu. Jika mereka meninggalkan apa yang bermanfaat bagi mereka hanya kerana keburukan akhlakku. Imam Syafi'i mengena. Artinya kau pun bodoh. Tapi Imam Syafi'i tetap sabar. Dia tak maki gurunya. Kata Imam Syafi'i, orang datang kepada engkau. Ramai belajar. Tapi engkau marah-marah dia. Kata Imam Syafi'i, kalau dia tinggalkan aku kerana aku sifat aku marah. Bagi dia, marah tu tak punya akhlak. Bermakna engkau juga bodoh. Engkau Syafi'i juga bodoh sebab apa? Kalau engkau tinggalkan, tapi Imam Syafi'i tak tinggalkan. Lihat. Ini bermakna bersabar dalam menuntut ilmu itu wajib. Seterusnya. Diriwayatkan dari Az-Zuhri, ia berkata, Salamah dahulu gemar berkata dengan Ibnu Abbas yang menjadi gurunya sehingga ia pun terhalang dari keberkahan yang banyak. Ibnu Abbas siapa tahu? Tahu Ibnu Abbas? Seorang sahabat. Yang dikatakan Salamah ini selalu mengganggu dia. Akhirnya, Allah tarik keberkatan Salamah ini. Atau baca dalam buku ni bagaimana akibatnya. Kerana apa? Ibnu Abbas sibuk dengan belajar. Tapi engkau ganggu. Dengan berbagai-bagai gangguan. Akhirnya Allah tarik keberkatannya. Seterusnya tuan-tuan ya. Kita ambil hadis di nombor 5 tu penjelasannya. Kita baca juga. Sewajarnya bagi seorang penuntut ilmu itu membersihkan dirinya dari berbagai-bagai penyakit hati. Agar mudah menerima ilmu. Memelihara dan mendapat hasilnya. Dalam Sahihain, Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, minta maaf tertinggal bahasa Arabnya. Sesungguhnya di dalam jasad ada seketul darah. Apabila baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan apabila rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Iaitu hati. Ala bil jasadi mudghah. Idza salahat salaha jasadu kullu. Idza fasadat fasada jasadu kullu. Ala wahil kalb. Yani hati, punca segala-galanya. Makanya kalau belajar, peliharalah hati. Ataupun saya berhenti dulu di halaman 130, yang lainnya kita sambung kemudian. Ya, mudah-mudahan dicatat. Lepas buku ni habis, saya ada satu buku 10 Pembatal Keislaman. Tempoh hari 10 Pembatalan Iman. Berbeza. Ini 10 Pembatalan Keislaman. Buku ini walaupun akan dibedah besok di Radio Hang, tak semua pergi Radio Hang. Mungkin di Radio Hang kita tak dapat penjelasan keseluruhannya. Tapi di sini, bahayanya kalau orang Islamnya batal, dia akan kekal dalam neraka. Jadi ini adalah bab akidah. Saya akan sambung setelah selesai. Ni, saya ingat sekali lagi kuliah ni akan habis. Sambung dengan ni. Apa salahnya kita baca dulu? Sebagaimana Imam Syafi'i hafal Muwatta' sebelum berguru dengan Imam Malik. Saya tak suruh hafal. Baca saja dulu. Jadi buku ni boleh dapatkan di belakang dengan Surah An-Nahwi. Dan siapa yang ikut pergi Radio Hang boleh bawa buku ni. Sebab rujukannya ini. Itu satu. Kedua, tak apa pertanyaan ni kita... Ini. Saya ada bekalkan borang untuk korban. Saya nak beri penjelasan. Ceringkaslah. Tulis nama siapa yang nak ikut kita korban. Tulis nama, alamat, nombor telefon. Kemudian kambing. Satu ekor atau dua ekor. Lembu, cuba lihat ni siapa yang ada. Satu bahagian atau dua bahagian dan sebagainya atau satu ekor. Untuk tahun, tahun ni lah. Harga kambing saya dengan Ustaz Murad dah berbincang. Dan Ustaz-Ustaz lain berikut Ustaz Murad setuju. Harga kambing RM380. Jadi Ustaz Murad dengan saya dengan Ustaz Zahir semua bergabung. Untuk adakan korban bersama. Walaupun tempatnya, tapi kita bergabung. Siapa yang nak ikut di tempat saya, Sama juga seperti ikut di sebab yang akan supply saya kambing adalah Ustaz Murad. Ustaz Murad akan supply. Dia akan beli terus daripada Australia. Cuma lembu, saya terpaksa beli tempatan. Saya tak dapat beli daripada ni. Kemudian, di sini, sembelih sendiri, tulis. Right sembelih sendiri. Kalau berwakil, tulis nama. Saya wakilkan saudara Abdul Munib. Kalau teruk, saya berwakil. Kalau Abdul Munib datang, tidak ditulis, saya tak kasih. Sebab tahun lepas, tanya saudara Zakaria. Ini, Yahya tu. Dia sendiri ada wakilkan berapa? Dia tak dapat. Ada 2-3 orang tak dapat. Kenapa? Dia berwakil, tapi hantar orang, dia tak cerita. Dia cakap, Ustaz, saya apa ada sembelihan. Dia bawa orang ni, tapi saya tak tengok wakil. Jadi, kalau taruh wakil, tulis. Supaya kita akan simpan kambing di situ. Kenapa saya buat seperti itu? Saya tak boleh tumpuk banyak-banyak. Siapa nak kerjakan masalahnya? Katakan, yang berkorban dengan saya 100 orang. Yang nak sembelih sendiri katakan 30 orang. Yang 30 orang pun tak urus. Dia sembelih lepas tu dia buat tak tahu. Tak kisahlah. Tetapi yang 100 ni siapa nak urus? Sampai malam pun tak selesai. Faham maksud saya? Jadi oleh kerana kami tak terlarat, yang 100 orang ni, yang 30 orang nak sembelih sendiri atau wakil, kita sembelih di situ. Yang 70 kita bagi-bagi. Ke Perlis, ke Pahang, tempat salaf yang kurang kambing kita hantar. Supaya kita dapat menghidupkan korban. Dan Abdul Ghani juga wakil kami. Kami serahkan kepada beliau, ya, mana-mana yang dapat borang daripada beliau. Siapa nak ikut Abdul Ghani, silakan. Dengan kami, Ustaz Murad, silakan. Sebab berkorban itu wajib. Cuma, yang datang atau hantar wakil, 5 kilo. Minta maaf. Kenapa 5 kilo? Satu kambing besar macam mana pun lebih-lebih 17 kilo. Bila dibersihkan. Buang itu, buang itu. Kadang-kadang 14 kilo. Okey? Kita izinkan 1/3. Kalau satu orang dapat 5 kilo, bermakna 10 kilo lagi untuk orang? Iya. Tapi kalau satu orang datang, Ustaz, untuk saya 5 kilo. Mak saya berpisah dengan bapak saya. Mak saya nak 5 kilo. Bapak saya 5 kilo. Sebab apa kita bungkus 5 kilo, 5 kilo? Kemudian, jiran saya pun, Ustaz, boleh tak saya bagi? Dia ambil 20 kilo. Anta tak terkorban, orang lain punya terkorban. Faham maksud saya? Bukan saya larang. Kadang-kadang anak ambil, bapak ambil, mak ambil, entah siapa lagi, dengan dia ambil. Saya tengok, satu orang, satu kereta, sampai 4-5 bungkus. Satu bungkus 5 kilo, rawi timbang tu, rawi. Jadi kalau anda nak berkorban, apa arti korban? Jangan korbankan orang lain. Minta maaf lah ya. Sebab kalau saya tak bersuara seperti ini, tahun lepas, bila berkorban di rumah saya, siapa pernah datang tengok? Anak-anak jiran semua gerumun. Tentulah anak jiran fikir, malam ni saya makan daging. Sebab setiap tahun kami, satu kampung tu, kami bagi semua. Tapi tahun lepas, jiran tak dapat. Kenapa? Lepas korban lah tengok, tak ada. Sampai orang yang tolong pun tak ada. Tak dapat. Nak cakap, antara ambil belum? Belum. Kata anda tak ada kambing. Dah habis. Jadi kalau boleh, kita kerjasama. Kalau yang wakil, kalau suruh ambil daging, tulis. Wakil, tulis di situ. Kalau tidak, kami tidak tahu saya nak urus. Sebab apa? Takkan anak larang. Jafar, ya? Orang tu ambil. Tak boleh saya empat. Anak bukan sifat macam tu. Ambil lah kau. Sebab dia katakan nak kasih orang miskin. Tapi saya menjaga jiran. Sebab menjaga jiran tu wajib. Saya kalau jiran, orang tu tak kisah budak-budak. Saya yakin bahawa dia fikir, malam ni mesti makan daging. Sebab rumah ustaz tu ada potong. Tapi kita tak dapat bagi. Jadi minta kerja semua yang ini. Okey? Kalau nak makan daging juga. Rasulullah SAW biasanya 2 ekor. Buatlah 2 ekor. Ya kan? Namanya korban. Tapi kalau nak makan daging, ambil kesempatan di situ, bermakna itu bukan korban. Antum nak makan daging. Bukan nak berkorban. Apa artinya? Nak makan daging. Ini bukan korban namanya. Okey. Saya rasa itu. Ya, ada soalan? Teruskan sahabat. Itu kalau lembu. Lembu boleh dikongsi 7 bahagian. Tetap bahagian anda, ya, dibagi 3. Ia ni 1/3, bukan dibagi 3, 1/3. 1/3, ianya 5 kilo, anda ambil yang lainnya, racik-racik bagi orang miskin lah. Itu caranya. Ya, kalau lembu, kalau nak berkorban nanti, datang sembelih sendiri. Kami ajar bagaimana sembelih. Biasanya yang belum sembelih takut. Tapi dah sembelih, orang punya pun dia nak sembelih. Dia nak syok. Cuma kenapa kami jaga? Ada orang ni kepala, dia potong dari atas. Tak boleh potong dari atas. Nanti terpancut dia punya darah. Dia potong dari bawah. Kadang-kadang oleh kerana dia dah apa, gemuruh ni, belum sempat disuruh dia dah potong. Nah, semua kena darah. Kita tak mahu seperti itu. Begitu juga kita nak potong, jangan sampai apa dia punya apa tulang dia berbunyi. Kalau boleh kita bukan nak potong tulang dia, nak potong urat dia sama kulit dia saja. Jadi kalau boleh ya, sembelih sendiri. Saya galakkan sembelih sendiri. Tak kiralah dua ekor ke yang buat ataupun satu ekor, datang sembelih sendiri. Kalau tak mampu datang, tak apa, wakilkan kepada saya. Kalau wakilkan ustaz tak sembelih, saya sembelih. Tapi kalau kosong, wakil. Bagaimana saya hantar ke Kuala Lumpur dan sebagainya. InsyaAllah. Ya, itu satu. Kalau tak ada soalan, saya akhiri aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.